Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wusi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutun illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutun illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai dengan detik ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap kesempatan yang diberikan untuk kita beraktivitas dapat ditenun menjadi amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita, hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, hati mereka, lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya, diberikan sentuhan dalam jiwanya untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang baik, meniti sisa hidup yang mulia, hayatan thayyibah, dan semoga juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu mari kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan keimanan kita melalui pembelajaran pada tatanan syariat kita, dengan menguatkan sisi keilmuan, dan terkhusus adalah pokok keimanan kita, pondasinya yaitu bab tentang akidah. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah memasuki bagian kedua dari pokok-pokok atau simpul-simpul keimanan atau dikenal juga dengan rukun iman, yaitu pada bagian kedua tentang malaikat dan ragam atau segala hal yang terkait dengan tugas-tugas malaikat. Telah kita bahas sampai bagian ke-8. Kemarin kita masuki tentang mungkar dan nakir. Sekarang kita akan masuki pada bagian yang terakhir terkait ragam tugas malaikat yang terkait berkelindan dengan kehidupan kita atau misi kita di muka bumi ini. Baik, sebelumnya saya ingin urutkan terlebih dahulu supaya kita selalu merasakan ketersambungan dalam pembahasan kita, bahwa dalam meningkatkan keimanan kepada Allah agar keadaan kita selalu yakin, menepis keraguan, dan dengan itu menghadirkan cahaya yang menyemangati seluruh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 6 simpul utama yang harus dikuatkan ikatannya sehingga dengan itu tertanam erat dalam jiwa kita, mengikat kuat ya dalam hati kita. Ikatan ini disebut dengan akidah. Simpulnya ada 6. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan segala yang terkait dengannya. Tujuan dari ini semua adalah lahirnya zikrullah, ketersambungan kita online kita dengan Allah dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat yang ke-191. Karena itu selalu di setiap pertemuan kita mencoba untuk berevaluasi diri dulu sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Coba dilihat capaian-capaian dari pembahasan sebelumnya. Jadi saya menginginkan dari pembelajaran itu ada pengamalan, ada evaluasinya. Jadi aspek keimanan kita kepada Allah sudah sampai mana? Sejauh mana kita memahaminya? Apakah sudah ada rasa-rasa yang tertanam pada jiwa kita? Ya, seperti saya sampaikan sederhananya, melihat anak dan mengingatkan kita kepada Allah bahwa ini adalah titipan dan pasti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian itu menjadi feedback, ya, titik balik, umpan balik kepada kita itu untuk bersikap dengan memperhatikan yang terbaik sebelum berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian melihat pasangan sebagai titipan Allah, demikian melihat benda-benda yang hadir di sekitaran kita sebagai amanah. Itu puncaknya zikrullah, ya. Dan untuk zikrullah ini ada 3 tahapan. Aspek ilahiyat, teologisnya, ya, aspek rububiyatnya yang terkait dengan perawatan, ya, pemberian kebutuhan dan sebagainya. Juga nanti ada babnya al-asma al-husna, ya, baik sifat-sifat yang pokok, yang dasar, nama-nama yang diperkenalkan oleh para ulama 20 sampai dengan 99 dan sebagainya. Itu hal-hal yang pernah kami sampaikan, silahkan dicek kembali. Setelah kita menghadirkan semua itu, lantas kita meyakini, ya, untuk berislam seutuhnya mesti mengacu pada pedoman keislaman yang benar. Referensinya yang paling utama itu 2, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis-hadis, segala yang melekat, ya, kepada kehidupan Rasulullah SAW yang kemudian itu dijelaskan oleh para ulama kita sampai kepada kita. Ya, untuk meyakini itu semua, maka dasarnya adalah yang pokok, setelah kita meyakini Allah, kita mesti meyakini kebenaran risalah Rasulullah. Yang itu kemudian dirangkum dalam syahadat kita. Syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah, bagian pertama tadi, dari simpul pertama yang paling pokok dari rukun iman. Syahadu anna Muhammad Rasulullah, ya, simpul kedua. Yang paling pokoknya itu masih terkait berkelindan, apa itu adalah meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sebagai jalan menuju zikrullah. Ya, jalan menuju ingat, menyembah. Ya, zikir itu kan bukan sekedar mengingat, tapi juga ada aspek menyembah di dalamnya. Mengingat itu dibuktikan dengan penyembahan, dibuktikan dengan amal soleh. Karena itu sholat pun disebut dengan zikir. Ya, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya, demikian doa juga disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan amalan lainnya yang disebut dengan zikir, termasuk baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, membaca kalimat thayyibah dan sebagainya. Baik, untuk meyakinkan itu dan bisa menghadirkan amalan yang maksimal, kita mesti meyakini risalah Nabi Muhammad. Pembuktian kerisalahan itu diantaranya babnya adalah mengetahui tentang wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan itu bisa dibuktikan dengan mengenal sifat malaikat yang menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Karena itu telah kita tuntaskan pembahasan tentang Jibril, bagaimana sifatnya menurunkan wahyu, ya seperti apa dia yang turun, bagaimana wahyu diturunkan, sampai dengan kemudian setelah dia purna tugas, apa yang Allah memberikan kepadanya untuk dilakukan, kewenangannya apa, dan sebagainya. Dan penguatan-penguatan seperti apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Jibril kewenangannya, selalu menunjukkan kepada kita tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya katakan tiap tahun itu dalam malam Al-Qadar, Jibril memimpin para malaikat untuk turun ke bumi, di antaranya untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Ya, berupa Al-Qur'an, sehingga malamnya begitu sempurna, disebut dengan malam Al-Qadar, pahala yang melimpah. Tanazzalul malaikatu warruh, ya, para malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Setelah kita mengetahui kebenaran risalah Nabi Muhammad, pembuktiannya lewat turunnya wahyu malaikat, mengenal malaikatnya Jibril dan sebagainya, lalu setelah itu kita mencoba untuk mendomani isi Al-Quran. Makanya feedbacknya dari pengenalan kita dan pembenaran kita terhadap risalah Nabi Muhammad SAW adalah, ya, fokus kita untuk mendalami pedoman yang dibawa oleh Rasulullah, disampaikan, sehingga tiba sampai di masa kita, kita ketahui, maka dipahami, dibaca, dipahami. Ya, karena isinya berupa petunjuk, pedoman, disebut dengan hudan namanya. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi diketahui pedomannya dan diamalkan. Itu yang dimaksudkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, tidak mungkin kita bisa mengetahui pedoman berkehidupan yang ditunjukkan lewat Al-Quran kalau kita tidak berinteraksi dengan itu. Harapannya apa? Ketika mendapatkan hudan itu, ketika hudan kita dapatkan, harapannya kita mendapatkan rahmat, ya kan? Kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan rezeki yang baik dan sebagainya. Dan semua itu kalau digabungkanlah kebahagiaan. Kebahagiaan disebut dengan falah. Sesuatu kebahagiaan dan kesuksesan yang digenggam disebut dengan aflah. Orangnya disebut dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Itu yang ditegaskan di Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ada hudam mir rabbihim. Mereka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, ya kan? Dinaungi oleh hidayah-hidayah Allah, hudan. Ya, karena mengacu pada pedoman tadi, mereka pelajari, mereka dekati, mereka ibadah, sholat, infak, zakat, dan sebagainya. Dan mengaji Al-Quran, ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berpedoman ke situ, maka ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka mendapatkan, ya, satu naungan, pedoman dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang didapatkan ketika mendapatkan hudan itu? Wa ulaika humul muflihun. Perhatikan, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan sesuai dengan aktivitas yang mereka jalani. Dalam konsep inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menugaskan malaikat khusus yang diberi nama dengan Mikail untuk menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan, menurunkan rizki yang dibagi ke dalam dua konsep utama. Yang pertama, hukum umum universal. Ya, Allah tugaskan secara umum membuat hukum umum. Kalau manusia mengerjakan ini, turun rizki. Manusia melakukan ini, turun pengetahuan. Manusia mengerjakan ini, turun A, B, C, dan sebagainya. Ada hukum-hukum khusus yang hanya diberikan pada orang-orang yang beriman sebagai konsekuensi dari keimanannya. Ya, terutama aspek keberkahan. Berkah di ilmu, berkah di harta, ya kan? Berkah di kedudukan, berkah di akhlak, perilaku, dan sebagainya. Sehingga semua aspek hidupnya itu berkah, menjadi cahaya. Berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Baik aspek dunia ataupun akhirat. Jadi aspek dunianya dia mendapatkan keberkahan dengan bertambah nilai kebaikan. Ya, betapapun kecil yang dia dapatkan, tapi punya nilai-nilai yang berkualitas baik. Saat bersamaan dituliskan pahala. Itu yang dimaksudkan bertambah keberkahannya. Kan? Dia minum, alhamdulillah, minumnya biasa. Ya mungkin nggak seperti kebanyakan orang yang ragam minuman ada. Dia minum biasa, memenuhi kebutuhan, cuma berkah. Karena berkah itu melahirkan tenaga. Tenaganya yang masuk ke tubuh bisa digunakan untuk melakukan aktivitas kebaikan. Dia sanggup sholat, sanggup tahajud, kan? Sanggup puasa, sanggup untuk beramal soleh, bekerja seperti yang lainnya. Ada orang-orang yang minumannya beragam, banyak sekali. Banyak jenisnya, banyak warnanya, tapi nggak menghasilkan tenaga yang efektif. Nggak ada kualitas untuk menelun kebaikan. Ya, makanannya banyak, minumnya banyak, tapi kalau dibawa sholat, rasanya kok kayak orang malas gitu ya. Sedikit, tahajud nggak mampu, puasa nggak bisa, dan sebagainya. Padahal ragam yang melekat pada kehidupannya itu begitu banyak. Ya, Masya Allah, bajunya beragam, kendaraannya beragam, makanannya beragam. Nah, itu nilai keberkahannya tidak maksimal. Ya, dan saat bersamaan, kalau mendapatkan keberkahan, di situ tertuliskan pahala. Ya, ketika diniatkan karena Allah, minum bismillahirrahmanirrahim, dituliskan pahalanya 10 kebaikan, jadi hasanah. Dan setelah itu kemudian apa yang dia lakukan, berkehidupan sampai kehidupan berakhir, ya bahkan hancur bukan hanya dirinya tapi semesta alam ini, ditugaskan malaikat Israfil seperti saya sampaikan. Dan pembuktian tentang tugas malaikat Israfil justru dibuktikan oleh orang-orang yang belum beriman, ya bahkan oleh institusi yang paling dikenal, dipercaya di dunia ini, oleh NASA, seperti yang pernah kita jelaskan, ya seperti apa keadaan alam ini, tata kelola alam kita yang ternyata berada dalam satu ruang yang siap bila ditiupkan hancur keseluruhan. Dan itu hanya disebutkan di satu ayat dalam Al-Quran tentang tugas malaikat Israfil, yaitu Quran surah 69 Al-Haqqah di ayat yang ke-13 dan hancur yang ke-14-nya. Dua ayat ini tegas menyampaikan satu risalah yang dibuktikan 15 abad kemudian lewat penemuan yang sangat spektakuler. Pun demikian, kita tidak harus menunggu kehancuran alam, karena setiap kita pun pasti akan hilang, akan hancur kehidupan kita di dunia ini, selesai, habis, ya dengan tibanya malaikat keempat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakilkan di sini diberikan tugas, ya, bukan mewakilkan sesuatu, diberikan tugas, ya. Allah Maha Suci dari segala kekurangan, ya, dari segala aib dan sebagainya, tidak ada aib yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala, sempurna keseluruhannya. Diberikan tugas malaikat ini untuk menjadi persaksian bagi kita semua, sehingga dengan itu ada saksi yang menjadikan titik balik kehidupan kita sampai dengan kita wafat. Kan ditugaskan malaikat maut, ya, malakul maut yang kita kenal dengan Izrail, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum, selesai kehidupan kita. Ya, dalam rangka itulah kemudian ketika kita diingatkan, kalau bukan kamu meninggal dunia duluan atau dunia meninggalkan kau, kalau bukan hancur semuanya, engkau yang meninggal duluan. Karena itu persiapkan dirimu dengan baik, ya kan? Tunaikan amalan dengan sempurna, lakukan dengan baik. Untuk itulah kemudian Allah mensupport kita lewat dua malaikat. Malaikat ini selain menjaga kita, ya, supaya konsisten pada jalan kebaikan, juga saat yang bersamaan mencatat semua pekerjaan-pekerjaan kita. Baik dicatatkan kebaikan, buruk pun dicatatkan. Malaikat itu dikenal dengan Raqib dan Atid, seperti disampaikan di Surat Qaf, ya, surah ke-50 ayat 16 sampai dengan 18. Jadi kalau mendengar kata Raqib, kata Atid, kita harus waspada, meningkatkan semangat ibadah kita, sekaligus ingat, ya, jangan sampai kita mengerjakan satu perbuatan maksiat, karena saat yang bersamaan mungkin saja kita wafat dan kembali kepada Allah setelah dibuka kitab kita untuk diketahui. Nah, setelah kemudian selesai, kita meninggal, masuk ke alam kubur. Di alam kubur, kita pun akan dikonfirmasi ulang tentang syahadat kita, ya, tentang pengakuan kita kepada Allah, ibadah kita, lewat datangnya malaikat yang disebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini telah kita bahas juga kemarin di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik di Al-Bukhari, di Muslim, juga namanya di At-Tirmidzi, nomor hadis 1071 yang kemarin kita bacakan bersama. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Sekarang kalau selesai di alam kubur, alam barzakh, waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, dan bersiap kita kemudian untuk ke tepian terakhir. Nah, tepian terakhir ini seperti pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu, yang tidak ada tempat lain lagi, adalah tempat paling pamungkas yang ujungnya, ya, disebut dengan akhir. Sifat-sifatnya menggunakan tak disebut dengan akhirah. Ya, jadi kalau sudah sampai ke ujung itu, segala sifatnya berakhir di situ. Nggak akan ada yang lain lagi, nggak pindah-pindah ke tempat-tempat berbeda, ada di situ, ya, sifatnya lokal, lokal tapi luasnya luar biasa, bisa seluas langit dan bumi, arduhas samawatu wal ardu, dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam konten ini. Setelah selesai di alam kubur, ya, kita akan mencoba masuk ke alam hisab untuk menjadi bagian terakhir kehidupan kita. Apakah ada di situ malaikat juga yang Allah tugaskan, ya, sebagai puncak akhir dari kehidupan kita. Ini yang coba kita bahas, bagian ke-9 dan ke-10 serta penutup dari serial pembahasan tentang malaikat pada simpul iman yang kedua. Baik, karena itu mari kita bahas bagian terakhir di simpul kedua tentang malaikat, setelah itu segala yang terkait dengannya. Alhamdulillah, jadi panjang ini. papan tulisnya menjadi panjang spesial di hari ini. Bismillah, simpul kedua atau kita kenal dengan rukun kedua yang terkait dengan malaikat, ya, yang tadi telah saya uraikan dengan panjang dan lebar. Kalau kita kalikan menjadi luas, ya, luas tadi kita uraikan dalam mukaddimah tentang Jibril, sudah saya selesaikan. Kemudian kedua, Mikail, lah saya tuntaskan. Tiga, Israfil, ya. Kemudian empat, Israel, ya, kemudian Malakul Maut. Jadi penting sekali disebutkan sifat ininya nih, tugasnya. Ya, ingat ya, saya pernah tekankan Al-Quran memperkenalkan dengan tugas Malakul Maut, Malakul Maut, Malakul Maut. Kenapa? Ya, lebih ditekankan dengan tugasnya di sini Malakul Maut, karena biasanya manusia itu lebih kuat kesannya tertanam di dalam jiwa ketika disebutkan tugas dibandingkan dengan nama. Ya, kalau ini kan Israiliyat, Israel, ya disebut Israel nanti kesannya biasa seperti Israfil. Sebutkan Israel ya kesannya biasa aja seperti Israfil, seperti Jibril, seperti Mikail. Tapi ketika disebutkan maut, kesannya beda ke dalam jiwa kita. Ya, lain. Karena itu ketika Allah memperkenalkan disebutkan tentang tugasnya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan setiap kalian itu akan wafat, ya, dengan kedatangan malakul maut. Ya, malaikat maut, malaikat maut, malaikat maut. Nah, karena itu tanamkan ya dalam jiwa kita, seperti kemarin saya pernah sampaikan, kalau sudah melihat ini bukan dihafal tapi dilihat pemahamannya, ya, hadirkan getaran kepada jiwa seperti apa jiwa kita merespon, ya. Kemudian 5 dan 6 ya kita hadirkan kemarin tentang malaikat yang terkait dengan penjagaan, gitu kan. Kalau mau diurut sesuai hafalan kita diajarkan kecil boleh, gitu kan. Nah, kemudian kita hadirkan dulu rakib, gitu kan. Ini yang pembelajaran kita. Kemudian atid. Ini fungsinya dua ya, ingat ya. Hafazah, penjagaan, dan pencatatan. Yang di surah Kaf itu. Ayat 16 sampai 18 ya. Kemudian mungkar. 8 yang nakir. Ya. Ini adalah penanya. Ya, sebagai konfirmasi, kan, keislaman kita, penanya di alam kubur, penanya kubur, ya, serta diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memberikan satu gambaran pendahuluan, kan, ini apa namanya kalau kita apa panjar gitu, sesuatu itu dipanjar dulu, ini ada panjar nikmat dan panjar azab gitu kan, di sini diberikan satu gambaran, ya. Pemberian gambaran nikmat ataupun azab. Kita berlindung kepada Allah dari yang kedua yang disebutkan. Nah, kita sudah sampai sini teman-teman sekalian. Di pembahasan ini, di pertemuan yang lalu. Nah, ini sudah sampai ke alamnya, alam apa? Alam barzakh, kan? Masuknya di kubur. Barzakh atau kubur. Boleh kita menyebut barzakh, bisa kita menyebut kubur. Ingat ya, kalau disebutkan barzakh berarti pemisahnya. Ya, sekat pemisah yang tidak tampak di antara dua yang tidak bersatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan di Al-Qur'an di surah Ar-Rahman, kan? Kalau kubur itu menunjuk kepada keadaan atau tempatnya, ya, yang dia di situ ditutup, disembunyikan, kalau dalam bahasa Arab standar itu ya qabara yakbiru atau yakburu, menyembunyikan sesuatu sehingga enggak tampak lagi jejaknya, aktivitasnya, ya, ditutup. Ya, sehingga jejak kehidupannya di dunia itu ya sudah tidak bisa dilakukan lagi, enggak ada lagi, enggak kelihatan lagi dan sebagainya. Nah, tempatnya disebut makbarah, tempat menyimpan seseorang atau menyembunyikan atau menutup seseorang sehingga enggak tampak lagi semua aktivitasnya dalam kehidupan kita. Gitu kan? Nah, ada juga setara dengan itu namanya dafana yadfan dufina. Ya, selalu menggunakan bentuknya past tense, majhul, dufina, dikuburkan, hilang gitu, selesai. Nah, ini alamnya. Dan tentu ini kan kedua ya. Ini waiting room kan, seperti saya sampaikan, tempat transit ya. Ya, transit waiting room. Tapi yang namanya transit kan kalau kita ke bandara, kemudian transit di bandara kan macam-macam tuh, kita masuk waiting room ya. Ada yang enak, nyaman, ya, full service juga bahkan, ada AC-nya, ada macam-macamnya, ada yang kelasnya VIP, ya kan. Kalau ada platinum kan di tempat-tempat tertentu kan beda itu tempat istirahatnya juga. masuknya macam-macamnya, self-service, oh, segala minuman, segala rupa itu, waiting room itu belum sampai ke tujuan. Ya, tapi ada yang kalangan tertentu udah nggak enak tempatnya gitu kan, toiletnya kotor, macam-macamnya, jadi keadaannya juga keringat, berkumpul, dan sebagainya, lelah gitu ya. Nah, ini bergantung di sini. Nah, ini setelah kita menjalani kehidupan di bumi, al-ard, ya. Ard di sini kita artikan bumi, karena tempat kita berpijak, beraktivitas, ya. Kemudian sifatnya dunia, dengan sifat dunianya. Ingat ya, dunia itu sifatnya ya, keadaannya ya, dunia. Yang cepat, ya kan, rendah, hilang, habis, itu ya, dekat, itu dunia namanya. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi ini, seakan-akan cepat sekali terjadinya. Kayaknya baru kemarin menikah, sekarang sudah punya anak sekian, sudah punya cucu, sudah punya macam-macam, cepat. Kayaknya baru kemarin gitu kan, seperti kecil, baru SD, baru macam-macam, ternyata rambut sudah memutih, dan sebagainya, itu dunia. Apa yang didapatkan cepat hilang, cepat habis. Ya, bahkan uniknya kalau nggak digunakan, malah hancur seketika. Apa aja itu? Buku nggak dipakai, hancur. Handphone nggak dipakai, ya rusak gitu kan. Rumah nggak dipakai juga, sudah berlumut, habis, dan sebagainya. Jadi untuk menunjukkan memang ada amal yang harus kita lekatkan dengan semua tempat, di ruang, dan waktu yang melekat kepada kita. Dan amal itu cuma dua, kalau nggak soleh, salah. Gitu kan? Ya kalau nggak soleh, salah. Atau diantaranya ada netral, tapi tetap nggak punya nilai pahala. Habis di sini, masuk ke sini, nah kemudian yang ketiga itu ya akhir. Akhir dari semuanya. Tapi ingat ya, dimensinya itu berbeda. Ya, ini sudah hukum dalam kehidupan. Setiap berpindah tempat, tentu bekalnya berbeda, syarat-syaratnya berbeda, keadaannya tidak sama. Ya kan? Di dunia saja kita pindah-pindahkan dari sini misalnya, dari Jawa ke Papua, suasananya berbeda. Papua ke Sumatera, suasananya berbeda. Itu baru Indonesia. Ke Aceh berbeda. Pindah negara, ya kita pindah. Negara itu pindah tempat, ya. Pindah tempat kita misalnya karena tugas tertentu. Ke Malaysia, udah berbeda. Padahal sama-sama Asia Tenggara. Ya, ke Filipina, lain lagi suasananya. Ya, kemudian bahkan ke Amerika, ke Eropa, sampai ke Afrika, sudah berbeda. Ya, apalagi pindah dimensi. Ini ke alam kubur, udah beda suasananya. Makanya bekal ke alam kubur nggak sama dengan bekal dunia. Ya, tidak sama, keadaannya juga beda. Dan kemarin kita diinfo, supaya siap-siap. Dan Alhamdulillah, Anda coba bandingkan dengan referensi manapun. Cuma di Islam kita dapatkan referensi bahkan tentang alam kubur supaya persiapan. Anda mau cari dimanapun silakan. Saya tuh kadang-kadang sering kali merenung gitu kan. Ya itu kurang apa lagi sih untuk membuktikan kebenaran risalah Islam itu. Jadi apa yang akan kita alami pun semua disampaikan sebelum kita melakukannya. Sampai akan kematian, terus nyata seperti itu lagi. Apa yang disampaikan itu terjadi begitu gitu kan. Itu sesuatu yang sebetulnya harus membangkitkan keyakinan kita untuk menghadirkan satu kebenaran dan kita mengatakan fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nah, selesai ini semua, maka berakhir. Tempat yang terakhir. Ya, karena itu akhirnya dari bahasa Arab, al-akhir. Yaumul akhir, ya, hari yang terakhir, semua ada di situ, kemudian segala sifat yang terkait dengan akhir ini ya sudah penghujungnya. Ujung yang enggak ada lagi setelah itu gitu kan. Enggak ada lagi kehidupan pasca ini, enggak ada lagi aktivitas pasca ini, semua di sini. Ya, segala sifat yang terkait dengannya ditambahkan dengan ta ini. Akhirah. Ya, jadi kalau ini yang pertama, ya kan? Ini sekat pemisah, ini yang terakhir. Yang pertama, ya, pertama itu kalau bentuk dasarnya awal namanya. Kalau kita ingin berikan sifat jadi muannas, segala yang terkait dengan yang pertama, segala yang terkait dengan dasar kehidupan awal dan sebagainya jadikan ula. Ula. Makanya ini ardun dengan ini dunia itu jadi muannas majazi gitu kan sifatnya. Karena bercabang, banyak aktivitas dikerjakan. Ini al-ula, ini kehidupan pertama. Ya ini barzah, al-ula, barzah, akhirah. Maka kita temukan di surah Al-Dhuha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dan yang ini akan menjadi tempat terbaik kata Allah. Kalau kita benar menyiapkan, cari bekal yang terbaik gitu kan. Nah ini tempat terakhir ini, ujung ini akan menjadi yang terbaik. Ya, yang paling indah, yang paling istimewa. Kalaupun di sini pernah merasakan kebahagiaan, gak akan menandingi setetes pun kebahagiaan yang didapatkan di sini. Kalaupun kita mendapatkan misalnya kesuksesan, kenyamanan, ketentraman, gak akan menandingi setetes pun. Ya, segala kemuliaan yang didapatkan di sini. Akhirah, kalau memang dapatnya mulia. Kalau bekalnya ada di sini. Kalau gak ada bekal, jadi persoalan. Ya. Karena itu, kita mengetahui ini untuk semangat menyiapkan bekal. Seperti kita mau pergi ya ke tempat-tempat terjauh, kan kita menyiapkan bekal. Ya, kita mau mudik aja cari bekal kok. Coba lihat nanti setiap Ramadan berakhir tuh. Ya, ada mudik kan? Ya kan? Ya, ada mudik setiap Ramadan kita lihat tuh. Mudik, mudik, mudik, mudik. Akhir tahun bahkan dalam kondisi normal mudik, mudik, mudik dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini kan luar biasa gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi bekal disiapkan, segalanya dikuatkan, apalagi untuk kepentingan akhirat yang lebih dahsyat lagi, maka bekal itu perlu dimaksimalkan. Ini poinnya. Nah, di sini karena ini akhir dari sesuatu, enggak ada kehidupan lagi, enggak ada kehidupan aktivitas maksudnya, enggak ada aktivitas lagi setelah yang di alam ini, enggak ada alam lain lagi untuk kita manusia dan sebagainya, dan hamba-hamba Allah, maka di sini mesti ada puncak akhir, ya, puncak akhir dari kehidupan kita, puncak menetap kita, tempat kita untuk bernaung di dalamnya, ya abadi selama-lamanya. Karena sifatnya abadi, maka semua sifat yang di sini dengan di sini sudah enggak berlaku lagi. Gak berlaku. Ya, kalau di sini kan kita meninggal tuh. Ya. Jadi sabar aja sebentar. Sabar aja, ntar juga meninggal juga gitu. Maksudnya kalau kita merasakan gelisah macam-macam, nah, ntar hilang semua kok, enggak ada gelisah lagi kalau udah enggak ada di sini. Nah, tinggal enggak ada gelisah itu kalau ada bekalnya, ya. Ya, maksudnya gelisah keduniaan, tapi kalau ini udah hilang nanti muncul sifat alam kubur, ya. Ya, di sini misalnya disebut orang fakir, miskin. Ah, ya enggak apa-apa. Sepanjang kita bisa beribadah, menikmati, cukup untuk kita, alhamdulillah, nanti abis ini selesai, hilang kok kefakiran. Kalau bekal kita cukup, di sini abadi. Jadi kalau di sini ada orang kaya, kaya sementara. Kalau fakir, fakir sementara. Ya kan? Kalau dia punya jabatan, sementara. Makanya semua sifatnya pun sementara. Jabatan itu purna, ilmu itu memudar. Demikian seterusnya, harta berkurang. Terus sampainya habis. Kalau di sini, karena sifatnya abadi, abadi terus. Jadi kalau fakir di sini, fakir selamanya, fakir aja terus. Ya, kalau kaya kaya terus, bahagia bahagia terus. Ya, segala hal terjadi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa yang kemudian ya mengalami penyesuaian, dibersihkan dulu, baru ditempatkan di tempat kebahagiaan. Sifatnya abadi terus. Jadi di sini puncaknya. Nah, karena ini adalah puncak akhir, maka pilihannya pun sudah cuma hitam putih saja, cuma dua saja. Ya, bahagia atau nestapa. Gini, bahagia dengan mendapatkan segala kenikmatan, ya, kebahagiaan, kenyamanan yang dapat diraih, sebut dengan na'im, ya, atau mendapatkan, ya, satu kesengsaraan, nestapa, sengsara, sengsara, nestapa yang sifatnya juga abadi, ya, kalau ini na'im, di sini jahim, ya, jahim, ini na'im, di sini jahim. Hati-hati ya, yang ini na'im mendapatkan kebahagiaan, yang ini jahim, ya kan, mendapatkan kesengsaraan, ya, hukuman dan sebagainya, karena hal-hal terkait dengan yang telah saya terangkan. Ini cuma dua, teman-teman sekalian, tempatnya dua. Nah, di dua ini, kebahagiaan, segala sesuatu yang kita ingin harapkan, puncak dari sesuatu, akhirnya itu kan puncak. Puncak satu hal yang ingin kita harapkan menjadi sebuah bagian dari kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, dan sebagainya. Itu disebut dengan jannah namanya. Ya, jannah. Puncak sesuatu kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, ya, kesuksesan yang belum tampak, yang belum teraih gitu kan. Itu disebut dengan jannah namanya. Jannah. Ya. Pelan-pelan ya. Sedikit saya bagi dulu, share apa yang guru kami telah sampaikan dan kita pelajari. Jadi kalau ada huruf jim, ini, sambung ya, dengan nun, mengawali satu kalimat di bahasa Arab. Pertamanya jim dengan nun dulu, setelahnya pa gitu ya. Ini menunjukkan makna dari kata itu masih tersembunyi. Ya, setiap kalimat, kata dibuka dengan jim dan nun, ya, itu artinya yang mau disampaikan itu masih belum tampak, belum kelihatan. Contoh, jin. Kenapa disebut dengan jin? Karena nggak nampak, tersembunyi dalam pandangan kita, tidak kasat mata. Baik ya, ibu punya janin yang akhwat, yang perempuan. Kan dimulai dengan jim, nun, ya, nun. Janin, janin itu bahasa Arab. Ya. Kenapa disebut dengan janin? Karena nggak nampak dalam pandangan kita kasat mata. Ya, ada di balik rahim yang terjaga di tempat yang sangat kokoh. Nggak nampak secara langsung. Disebut dengan janin. Ya. Demikian pula dengan jannah, perhatikan, jannah, jannah. Jadi ini menarik nih, tiga kata ini, jim, nun, ta, marbutah. Bisa dibaca dengan fathah, ja, bisa dibaca dengan kasrah, ji, bisa dibaca dengan dhammah, junnah. Ya, kalau junnah itu perisai, asyamu junnatun dalam hadis. Kalau jinnah itu jama' dari kata jin, kalau jannah itu berarti surga. Baik kan? Kalau terkait dengan akhirat. Ya, kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Jelas? di segala di Arab itu sudah mereka otomatis mengatakan kesuksesan yang ingin diraih, gitu kan? Kebahagiaan yang ingin diraih tapi belum tampak disebutnya dengan jannah. Makanya mereka menyebut dulu kebun-kebun sebagai puncak kesuksesan dunia mereka itu dengan jannah. Ya, kalau Anda baca surat Al-Kahf kan, ya kita temukan di antara 4 kisah yang viral kan, kisah keduanya tentang dialog dua orang sahabat, salah satunya sukses ya sehingga dia memiliki kebun. Ya kalau di Arab itu kan padang pasir Sahara kan. Ya kalau punya unta itu biasa, dan unta pun banyak yang mewah, yang miliaran sekarang banyak itu kan. Unta yang hitam, unta yang kekuning-kuningan, kemerah-merahan dan sebagainya. Ada yang punya kuda itu biasa. Ya tapi kan tandus dan sebagainya. Jadi kalau punya kebun itu yang nggak biasa, itu yang paling kaya. Apalagi dalamnya ada kebun anggur, ada sungai-sungai, ada macam-macam dan sebagainya. Karena suasananya gersang. Ya pada umumnya demikian gitu. Ya makanya mereka mengatakan kebun-kebun itu dengan jannah. Sesuatu yang puncak gambaran kesuksesan, gambaran kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dan sebagainya. Ya karena itu Allah gambarkan kepada mereka di surga lebih daripada itu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan keindahannya, kesuksesannya, kehebatannya, macam-macamnya lebih daripada apa yang mereka gambarkan di dunia. Dan mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh pandangan sebelumnya kita, terdengar seperti itu gitu kan, yang kita bayangkan, enggak seperti yang kita bayangkan. Lebih indah gitu kan. Ada kolam susu, ada madu, ada macam-macam dan sebagainya yang kita enggak pernah dapatkan dalam kehidupan dunia, dan enggak seperti yang kita lambunkan saat ini. Ya, karena itu seringkali gambaran kesuksesan di dunia pun disebut dengan jannah akan apa yang ingin kita dapatkan dalam puncak kehidupan dunia yang belum tampak yang ingin diraih. Ya. Nah, kan ada 4 kisah viral kan di surat Al-Kahf, kisah para pemuda, ya kan? Ini yang seringkali dibahas, kisah dua orang sahabat, salah satunya sukses dalam usahanya, yang satu biasa-biasa, kemudian terjadi dialog. Kemudian kisah Nabi Musa dengan hamba Allah yang saleh, Khidir, ya alaihi wassalam jami'an. Ya, kemudian yang keempatnya kisah tentang Dzulkarnain, ya kan? Ini 4 nih yang tiap Jumat. Kalau memungkinkan teman-teman, kalau memungkinkan harus bisa sampai memahami. Kan tiap Jumat ketemu tiap pekan insyaallah kalau ajal masih ada. Bukalah tafsir. Ya, yang malam baca Yasin, lihat Yasin apa maknanya dan sebagainya sehingga kita mengetahui makna, tafsirnya apa. Yang baca Al-Kahf lihat, itu ada pesan hikmah itu sesuai dengan keadaan kita. Ya, kalau sedang mengalami begini, ini rahasianya. Mengalami ini rahasianya begini. Cara menyikapnya seperti ini. Itu insya Allah akan memberikan banyak kesan kepada kehidupan kita. Ini disebut dengan jannah. Ya, karena itu jannah sering dilekatkan dengan kata na'im. Jannatun na'im. Ya, nanti kita turunkan berapa bagian-bagiannya. Nah, kemudian kesengsaraan dan sebagainya, gitu kan? Nestapa, ya, kalau sudah sengsara, kalau Anda ada di bandara yang pengap macam-macam kan merasa panas kan? Ya, panas, enggak enak gitu kan? Kemudian kayak enggak nyaman nih, panas di suasananya nih, kayak terbakar nih, enggak enak gini macam-macam kan, penat dan sebagainya. Ah, itu secara singkatnya ya, karena hal-hal yang melahirkan panas, membakar dan sebagainya, di akhirat lebih dahsyat lagi. Karena kan harus lebih. Ini kan lebih daripada ini. Ini pun harus lebih daripada ini dan ini. Jadi kalau di sini ada api, ya di sini harus lebih membakar. Kalau di sini ada panas, ini harus lebih panas dan sebagainya. Ya kan? Makanya sifatnya disebut dengan jahim, ya. Kemudian yang disifati oleh jahim itu disebut dengan apa? Nar namanya. Nar. Awas, narnya beda ini ya. Nar api. Wah, Anda jangan katakan enak dong. Kalau setan ya diciptakan dari api, jin bahannya api gitu kan. Setan iblis itu kan asalnya dari jin yang menyimpang. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya kan? Iblis itu asalnya dari jin yang menyimpang. Sedangkan jin itu bahan penciptaannya api yang menyala-nyala. Quran surah 15 ya. 15 Al-Hijr di ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan para jin kami ciptakan sebelum manusia dari api yang menyala-nyala. Anda jangan katakan begini, enak dong. Ya, kalau dari api diciptakan balik ke api lagi. Ya. Nah, pikirannya jangan sempit ya, belum tentu karena kualitasnya enggak sama. Ya. Dan api ketemu api itu belum tentu juga biasa. Ini kulit ketemu kulit aja bisa kencang. Ini tangan ini kan terbuat dari kulit, pipi terbuat dari kulit, ketika ditampar kan terasa bagaimana rasanya. Ya itu yang pernah ada dialog ya dari salah seorang yang alim luar biasa ditantang oleh orang-orang liberal pada masanya. Kan nantangin dan banyak orang kalah dan debat. Satu kali tibalah kemudian anak ini masih anak-anak menuju anak muda dan cerdas sekali dan sebagainya. Dan dia berkata, gitu kan? Salah satu pertanyaannya tadi, setan enak dong dicipta dari api balik ke api. Ya, apa jawabannya? Suruh mendekat, begitu mendekat ditampar, pak. Dan marah orang itu. Ya, dalam keadaan marah dia bertanya, kenapa Anda marah? Ya, Anda melukai saya, Anda sakit-sakit. Ya, itu bayangkan kulit dengan kulit bisa sakit gitu ya. Ya, maka ini pun kualitasnya tidak sama. Ya, manusia dari tanah kembali ke tanah, masuk tanah aja kan silakan bagaimana rasanya. ya, ya, sedangkan semakin ke bawah kan semakin panas gitu kan. Ya, bagaimana keadaan di dalam tanah, semakin ke bawah lapisannya berbeda dan sebagainya. Jadi ini teman-teman sekalian, ini disebut dengan nar. Ya, nar. Karena sifatnya tadi lebih daripada ini, ya kan? Kalau yang ini hawa, terasa, panas, ini ya ini harus lebih kuat, lebih membakar. Ya, sifatnya harus lebih membakar, lebih panas, ya kan? Ya, lebih menghancurkan dan sebagainya. Karena itu nanti yang paling ringannya aja, yang paling ringannya, itu kalau dicelupkan, hancur semua. Sekali celup, hancur. Ya, nanti disisakan bagian apa namanya kulitnya itu dibentuk kembali. Ya, hancur balik, dinaikkan lagi, dibentuk lagi. Di Quran surah ke-4, coba lihat. Quran surah 4, ayat 56. Ya, ini standar nar, gitu kan? Standar nar. Diserap ke dalam bahasa kita menjadi neraka. Nar jadi neraka ya, dalam bahasa kita. Diartikan dengan neraka. Ya. Kalau ini diserap ke kita disebut dengan surga, gitu kan? Padanan, walaupun nggak semisal yang kita bayangkan. Ya. Jannah ini yang paling mewakili semua nikmat dan disifati juga dengan naim. Ya, kalau ini kita disebut dengan neraka dengan sifat-sifat tadi, ya. Nah, ini paling standarnya aja paling ringan begini nih. Innalladzina kafaru, bukan mushafnya, innalladzina kafaru biayatina saufan muslihim nara. Ya, sebutkan orang-orang yang ingkar, bandel gitu kan. Ya, dengan petunjuk-petunjuk kami, ada yang mengingkari, ada yang mengolok-olok, ada yang macam-macam, ya. Mengingkari sampai kufur, ngolok-olok jadi munafik dan sebagainya kan ada munafik dengan kufur ya di antaranya kan tiga aja fasik munafik kufur gitu kan para pelaku maksiatnya dan ini perilakunya disebut dengan kafar. Kalau kafar itu teman-teman sekalian ini bisa mencakup bukan hanya yang tidak beriman sampai kemudian memilih sampai dengan berakhir kehidupannya sampai meninggal tapi juga ada yang mengaku muslim ya tapi boleh jadi perilakunya seperti orang-orang yang belum beriman seperti orang-orang kafir. Apa itu muslim nggak pernah mau sholat gitu kan muslim kemudian menghalalkan maksiat gitu kan. Ya, muslim dalam konteks ini juga enggak mau zakat, itu disebut kafar juga jamaknya, kafaru, menunjuk pada perbuatan. Ya, seperti saya pernah sampaikan di Quran surah 14 kan, surah Ibrahim ayat 7 itu, orang yang diberikan nikmat dia enggak mau bersyukur dengan zakat misalnya, ya. Allah menyampaikan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tuh. Inna adzabi, ini azab. Inna adzabi lasyadid, ya. Kalau kalian syukur, aku tambah nikmatnya. Kalau kalian kufur, kufurnya menggunakan kata kafar. Wala in kafartum. Ini kalau sudah menggunakan bentuk kafar, itu bentuknya verb. Kata kerja, menunjuk pada perbuatan. Ya, bisa langsung menunjuk kepada yang tidak beriman, semua perbuatannya kufur. Ya, nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang nggak ada imannya. Ya, tapi kalau dia mengaku beriman, tapi di lisan, nggak sampai ke jiwanya. Dia mengaku muslim tapi nggak mau sholat. Ya, ini kan apa bedanya gitu dengan orang yang belum beriman? Nggak ada bedanya dalam segi perbuatan, ya kan? Dia mereka nggak sholat, dia nggak ikut sholat juga. Makanya sindirannya tajam. Penggunaan kata maksiatnya menggunakan kata kafar. Seakan-akan ada kecaman di dalamnya. Kamu ini perbuatannya apa bedanya dengan yang belum beriman, ya kan? Apa bedanya dengan yang kafir itu? Ya, mereka nggak sholat, kamu ikut nggak sholat. Katanya kamu muslim. Pembuktiannya mana? Imannya mana? Ya, ada yang mengolok-olok. Ya, ini yang paling aneh nih. Mengaku muslim, mengaku orang Islam, tapi mengolok-olok agamanya sendiri. Itu paling betah deh. Heran gitu kan. Heran, setiap ada olokan selalu agamanya yang diklaim sebagai agamanya. Yang diklaim sebagai agamanya gitu kan. Selalu aja seperti itu. Ya nggak pernah dia bicara tentang yang lain. Kalau yang lain yang baik-baik, semua kesannya tuh seperti itu. Tapi kalau bicara yang dia katakan agamanya sendiri, itu selalu yang munculnya yang jelek-jelek. Gitu. Ini yang jadi persoalan. Nah itu penyakitnya disebut dengan nifak namanya. Apa yang ada di hati nggak sama dengan ada di lisan. Ya, ya antara lisan dengan hati nggak nyambung sehingga perbuatannya itu konslet. Lisan dengan hati nggak nyambung ya perbuatannya apa konslet. Kalau nggak nyambung kan arus listriknya jadi kemana-mana tuh. Ya kan terus kalau listriknya semakin kuat, ya kan nggak konslet nggak nyambung kan nyambar-nyambar begini-begini tuh. Itu kan berbahaya gitu. Ya, makanya selalu fisika itu terkait erat dengan konsepsi kehidupan kita secara metafisik. Ya, nah ini sama begini teman-teman sekalian. Makanya disebut dengan penyakitnya nifak namanya. Penyakitnya ada di sini. Di dalam jiwa, ya, di kolbu. Kolbu jamannya kulub. Penyakit yang merang kepada kulub disebut marad namanya. Fi kulubihim marad. Ya? Nah, esensi dari sifat dari marad ini disebut dengan nifak namanya. Orangnya disebut munafik. Jamannya disebut dengan munafikun. Ya, munafikun pun sama, dikecam juga. Bahkan ancamannya lebih tinggi. Ya, innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Kalau ini nar ini, dia itu paling bawahnya tuh, bawahnya lagi di bagian bawah keraknya, kerak yang paling dalam. Ya, nanti ditarik. Kita bicara yang standar dulu yang ini nih, yang paling standar. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang ingkar, ya kadang mengolok-olok dan amalnya sangat tipis, dikit, bahkan tidak ada, ada yang mengaku muslim, ya, ada yang juga enggak beriman. Ini paling ringan, sawfa nuslihim nar, akan kami tarik tuh ubun-ubunnya. Ya, dan menggunakan na di situ, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ya kan, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kalau kau memang ingkar dari sekarang, aku janjikan ada kesempatan taubat sampai kamu wafat dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kau diberi kesempatan sampai akhir dengan nikmat, ya, dengan segalanya, diberikan perangkat hebat, kebutuhan bahkan melebihi standar orang biasa, enggak menghubungkan dia dengan Allah juga, enggak mengingat juga, gitu kan, maka ancamannya tinggi. Ya, dengan keagunganku, kata Allah, kan ditugaskan, diberikan wewenang, ya, kepada hamba Allah nanti yang sangat mulia, punya sifat tertentu, ya, dia akan menarik langsung ubun-ubunnya tuh. Nuslihim nar, tarik ubun-ubunnya, celupkan ke neraka. Dan kullama nadijat, ya, ke apa, juluduhum, ya, sudah matang tuh dicelupkan, begitu dicelup begini langsung hancur. Ya, angkat lagi. Jadi tugasnya itu, ya, apa namanya? Celupkan, angkat, zabaniyah itu kan. Ya, tarik ubun-ubunnya tuh, ya. Diambil sama orang Betawi itu, gua jabanin katanya, itu dari jabaniyah itu, zabaniyah, tarik tuh, ya, ubun-ubunnya tuh celupkan. Jadi Anda pernah bikin teh celup kan? Ya, teh celup kan begini kan? Gitu kan? Nah, itu tugas malaikat, cuma celup, angkat tuh, sekali celup hancur. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyadzuqul adzab. Setiap dicelupkan hancur, ya, angkat lagi, ya, bagus lagi, gitu kan? Kulitnya tumbuh lagi, hancur lagi. Sekali celup, gitu kan? Ya, kalau seharinya sama dengan 1000 tahun kan, 1 detiknya sama dengan 48 hari itu rasanya. Tek, masuk. Nah, jadi ini dua tempat ini. Dua tempat ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma jannah atau an-nar, sebagai puncak terakhir. Sesuatu yang disimpan, tempat untuk penyimpanan tertentu yang disiapkan dan sebagainya, ya kan? Nah, itu disebut dengan mahzan namanya. Mahzan dari kata khazana. Nah, seperti ini. Ya. Tempat yang disiapkan disebut dengan mahzan. Nah. Awas, pakai kha ya, bukan pakai ha. Kalau pakai ha, ya, hazina itu sedih namanya. La tahzan, jangan bersedih, gitu kan? Ya, terus enggak usah lidahnya di otak-atik lagi, la tahzan. Jangan disimpan kalau itu, ya. La tahzan, jangan bersedih. Ingat, titik beda itu sudah menentukan sekali. Sya dengan sa itu beda. Syakara dengan sakara itu beda. Awas, hati-hati. Syakara bersyukur, sakara mabuk. Itu kan? Awas, itu beda sekali. Syakara dengan sakara. Khazana dengan hazina. Itu lain. Ya. Ini. Nah, yang menjaganya, ini kan menyimpan. Ya, tempat simpanan, ya, sesuatu yang disimpan di tempat tertentu, ya, keadaannya netral, umum, baik itu tempatnya penyimpanan yang baik ataupun tempat penyimpanan yang tidak baik sifatnya dan sebagainya, sebut dengan mahzan umumnya. Nah, Allah memiliki tempat yang disiapkan, disimpan untuk hamba-hamba yang kembali di yaumul akhir. Ada yang sifatnya baik, penuh dengan kenikmatan, jannatun na'im, ya kan? Ini. Ada yang sifatnya penuh dengan ancaman jahim, disebut dengan nar, yang ini jannah, ya kan? Nah, ini keduanya mahzan. Ya? Yang menjaganya, penjaga tempat menyimpan itu, disebut dengan khazin. Khazin. Jama'nya disebut dengan khazanah. Khazanah. Khazanah. Awas, pelan-pelan ya, ikuti pelan-pelan. Ini semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang untuk memudahkan kita mengerti, ya, memahami dengan baik. Jelas ya yang saya terangkan ini? Ya. Yuk kita urutkan lagi. Tempat berakhir segala hal dalam kehidupan, nanti kembali kepada Allah, akhirat. Ya, dengan segala alur yang kita ikuti, dari sini ke sini kan ada mahsyar dulu, gitu kan? Kumpulkan, kemudian ada hisab. Ya kan? Nah, setelah hisab itu nanti ada sirat, gitu kan? Nah, ini jembatannya. Sirat, ya. Di sirat ini nanti ada dua cabang. Nah, ini dia. Kalau bukan ke tempat yang sudah Allah siapkan, yang Allah siapkan disebut dengan mahzan, penuh dengan kebahagiaan nikmat dan surga dengan kenikmatan jannatul na'im, atau nar, narul jahim, ada di sini, gitu kan? Antara dua ini. Nah, kemudian Allah tugaskan malaikat-malaikat, ya, untuk menjaga tempat ini sekaligus diberi kewenangan, ya, untuk melakukan segala tindakan-tindakan terukur. Tindakan-tindakan terukur dan efektif terkait dengan tugas-tugas di dua tempat ini. Ya, mereka menjaga dalam bahasa Arab disebut dengan khazin tunggal, kalau banyak itu disebut dengan khazanah. baik di surga, jannah, ataupun di nar. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah siapa malaikat yang menjaga ini, khazanah-khazanah ini, apakah dia punya nama, seperti apa sifat-sifatnya, bagaimana karakternya, bisakah kita pelajari saat ini sehingga nanti kita ada persiapan sampai dengan kesana. Dengan? Nah, ini yang coba kita akan turunkan saat ini. Jadi ini mukadimah pembahasan kita tuh. Ya, mukadimahnya sampai sini. Jadi ini tempat akhir kita tahu namanya jannah atau nar. Dan kita berharap dengan rahmat Allah mendapatkan jannah. Ya, nanti ada malaikat yang ditugaskan. Karena ini kan malaikat bagian akhir yang kita bahas dari 10 ini. Dari awal, tuh lihat alur perjalanannya. Alur meyakini pedoman Rasulullah SAW diangkat sebagai rasul, ditetapkan di malaikatnya sampai terus berkehidupan sampai akhir. Ya, 9 dengan 10-nya siapa? Walaupun dari kecil kita menghafalkan A, B, C, A, B, C, dan sebagainya. Yuk kita temukan dulu kata khazanah di dalam Al-Quran. Bismillah. Yang terkait dengan jannah dan nar. Buka surah Az-Zumar, surah 39. Ya, dari ayat 71 sampai terakhir. Saya juga ada mushaf nih. Ya. Masya Allah, lu kita di mushaf Al-Akhyar ya. Yuk kita sama-sama buka Az-Zumar, Quran surah 39. Ya. Ada? Dari ayat 71 ya, 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya kan? Ada ayatnya? Sini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang yang, perhatikan kalimatnya tuh, kafaru, kafar. Ingat baik-baik ya. Awas, hati-hati tuh. Katanya menggunakan kafar. Jadi di Quran tuh ada tiga kata menunjukkan makna kufur. Dan hati-hati cara memahaminya, berbeda satu dengan yang lainnya. Perhatikan, ada kafar, jamaknya kafaru. Ada kafir. Ingat ya? Ada kafir, jamaknya kafirun. Ya, kalau dijarkan atau nasab jadi kafirin, sama saja kafirun kafirin. Jelas? Yang ketiga ada kufar. Yang ketiga ada kufar. Ingat ya? Kafar, jamaknya kafaru. Kalimat kafaru pertama kali ditemukan di Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum dan seterusnya. Bentuk tunggalnya kafar seperti di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau disebutkan kafar itu artinya menunjuk pada perbuatan. Jelas ya? Perbuatan yang bertentangan dengan keimanan. Jadi kafar itu lawan dari iman. Ya, kalau kafara lawan dari amanah. Kalau ada amanah beriman ni kafara kufur. Lawannya ya paradoksnya di kafar gitu ya. Kufur lawannya iman. Kafar itu perbuatan, verbnya. Kafar, ya lawannya amanah. Amanah rasulu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 285. Amanah rasulu bima unzila ilaihi, ya mirrabbihi wal mu'minun dan sebagainya. Jadi amanah lawannya apa? Kafara. Kufur lawannya apa? Iman. Jadi kata kafar itu perbuatan, itu lawan langsung. Ya antitesa dari kata iman, yang beriman. Jadi perbuat kafar itu menunjuk pada perbuatan yang menunjukkan ya lawan atau pengingkaran dari iman, perbuatannya yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Itu kafar, menunjuk pada perbuatan. Nah, karena dia menunjuk pada perbuatan, maka di sini ada kemungkinan dua terjadi. Pertama, perbuatan yang dikerjakan memang oleh orang yang belum beriman dan sampai hidupnya berakhir dia tidak beriman. Ya, ingat karena memang enggak ada iman dalam dirinya maka dia berbuat ya seperti perbuatannya saja. Dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak zina, ya kan? Ya, mohon maaf dia berzina, dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia zina, dia minum khamar. Ya, jadi kalau ada orang terbiasa minum khamar, makan makanan yang diharamkan dalam Islam seperti misalnya babi, gitu kan? Ya, kemudian ya berzina macam-macam dan sebagainya seperti dianggap biasa, ya dan dia enggak ada iman. Jadi kita melihatnya memang karena enggak ada imannya. Ya, sedangkan orang beriman kan dijaga. Ya, sudah kalimatnya kan jelas, jangankan berzina, melihat yang tidak baik saja, aurat, ya, pornografi, jangankan porno aksi, berbau pornografi saja kita sudah dilarang. Dan imannya disebutkan dulu. Wa qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria beriman, ya ghuddu min absarihim, palingkan pandangannya dari gambar-gambar yang tak elok, pandangan-pandangan yang enggak bagus, kan? Wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna, bukan laki-laki saja, perempuan juga begitu. Perempuan ada potensi juga, palingkan pandangan dari yang tidak elok. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Panjang ada iman. Ya. Nah, ini pertama ada perbuatan langsung yang memang ya, belum ada iman dalam jiwanya sehingga perbuatannya itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Satu. Yang kedua, ada orang yang mengucap iman di lisan cuma enggak sampai ke hati. ya ngakunya beriman, hanya memenuhi syarat untuk berislam saja. Tapi karena nggak sampai ke hatinya, seperti sering banyak saya terangkan sebelumnya, ya sehingga perbuatannya itu tidak terdorong oleh cahaya iman. Karena kalau sudah sampai ke dalam jiwanya, ya nempel kalimat syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, tembus ke dalam hati, nempel di jiwa takwa, jadi cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aibanihim, keluar jadi perbuatan. Jadi karena nggak sampai ke jiwa, cuma di lisan. Ini cuma diucapkan aja, ucap, tempel di KTP muslim. Ya, tapi nggak ada dorongan iman yang mendorong dia berperilaku baik, beramal soleh dalam kehidupan. Ya, seperti ibadah ritual, nggak kelihatan sholat, ya kan? Nggak kelihatan dia mau puasa, orang puasa dia buka, ya kan? Orang sholat dia mengerjakan yang lain misalnya dan sebagainya. Nah, ini kan nggak ada beda perbuatannya seperti yang pertama. Cuma perbedaannya pada titik yang pertama memang tidak mengucapkan ikrar dia beriman. Yang kedua ini mengatakan saya beriman berislam, cuma imannya nggak sampai kepada jiwanya. Maka oleh Allah itu dikecam. Kamu mengatakan beriman, tapi nggak menunjukkan iman kamu. Perbedaannya di mana? Letaknya di mana? Ya kan? Maka disebut perbuatannya disamakan dengan kata kafar. Kafaru. Ya seperti tadi, orang yang diberikan kenikmatan harta nggak mau zakat. Lantas bedanya apa dengan yang belum beriman? Kalau mereka nggak berzakat karena nggak ada iman. Kamu ada iman, gak mau zakat. Kalimat Qur'annya, wal in kafartum. Nah ini ada orang-orang yang seperti ini, teman-teman sekalian, itu disamakan kalimat untuk kecaman. Kalau kembali kepada Allah, tetap memegang teguh perbuatan demikian, gak taubat dia, maka nanti akan ditimbang. Akan ditimbang ya, di akhirat. Ya, akan dicek dulu, bahkan akhir hidupnya akan ketahuan. Jangan mudah, bisa diduga ringan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun dia mengatakan saya muslim. Belum tentu, kalau gak disupport dengan amal-amal menunjukkan keislamannya. Real Islam. Islam yang sejatinya gitu kan, sampai kembali kepada Allah ditimbang. Nah, ini berpotensi ada orang-orang ini pelaku maksiat dengan levelnya sampai ke kafar ini, ya perbuatan menyimpangnya, fusuk atau fasiknya itu sampai ke level kafar, ini berpotensi mendapatkan ya hukuman di akhirat. Ya, hukuman karena memang iman tidak dibuktikan, jadi seakan-akan enggak ada kebenaran dari imannya. Nah, itu walaupun dia masuk di tingkat yang terendah tadi, dia masuk ke dalam tempat yang tadi saya sebutkan, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56 dengan segala nuansanya yang kita menghindar darinya, ya kan? Nah, kemudian di sini yang disebutkan wasiqal ladzina kafaru, ya kan? Menggunakan kata kafar. Ingat jelas ya, menggunakan kata kafar. Jadi ada ini tingkat yang paling tingginya nih di nerakanya nih. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Jadi kalau nar jahim aja udah begitu membakar, apalagi jahannam. Jahannam itu kan puncak tertinggi terbesarnya. Ya, jadi Al-Quran menampilkan yang tertingginya dulu untuk memberikan sebuah getaran kepada jiwa, jangan sampai masuk yang ke situ gitu ya. Jahannam itu kan puncak yang tertingginya. Ya, sampai-sampai kalau diserap ke dalam kehidupan kita pun, orang kalau mengutuk sesuatu sudah menggunakan kata jahannam, artinya kan sudah buruk sekali. Coba deh kalau misalnya, ada perbuatan yang betul-betul nggak disukai dan sebagainya, dan kita ingin menghindarinya, saking buruknya, kan disebutnya dengan jahannam kan? Ya, tindakan koruptor itu begitu tindakan jahannam, ya, pembunuh itu begitu jahannam, ya, dan sebagainya macam-macam. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang luar biasa dahsyat, yang memberikan dampak yang harusnya betul-betul kita hindari. Maka di sini Allah menampilkan, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ. Ya, ada yang digiring. Ya, orang-orang yang kufur itu orang ingkar. Tapi yang menarik begini, kok ada kata kafar di sini? Penggunaan kata kafar. Kenapa Allah tidak menggunakan kata kafirin? Kalau sudah kafirin, kafirun itu langsung memang enggak beriman. Kalau kafirun itu menunjuk kepada orang yang enggak beriman. Kalau kafar itu bisa orang yang tidak beriman, bisa orang yang mengaku beriman, tapi perbuatannya seperti orang enggak beriman. Tadi saya sebutkan, enggak sholat, enggak macam-macam dan sebagainya. Kan? Tapi lisannya mengatakan saya muslim. Kalau kafiron, kafir, jamaknya kafiron, itu menunjuk kepada orang yang memang gak beriman. Ya, dan dia punya dua tipe. Bisa berbuat damai, biasa, artinya gak melukai orang-orang Islam, tidak menyoal Islam juga. Dia menjalani kehidupan aja, cuman dia gak beriman. Ya, cuma kadang-kadang suka ngajak-ngajak. Kadang-kadang suka ngajak-ngajak. Ya kan zaman Nabi ada tuh sekelompok orang datang ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW kita gak usah ribut lah, gak usah berperang. Ya Nabi juga kalau bahasa kita di hatinya siapa juga yang ngajak ribut ya? Siapa yang ngajak perang? Kan kalian yang perangi, kalian yang ngajak ribut. Ya, mereka mengatakan kita enggak usah ribut dah. Kita enggak usah perang, enggak usah ribut-ribut. Gini aja ya. Kita sepakat aja gitu kan. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita gitu. Ngajak-ngajak. Dia merangi enggak, cuma ngajak-ngajak dan sebagainya. Maka turun satu surah disebut dengan sifat mereka dengan namanya. Namanya Al-Kafirun. Ya, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai turunlah kemudian ketentuan yang sangat indah sekali di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Itu nggak ada yang punya kecuali orang Islam. Toleransi tertinggi dalam keberagamaan. Ya, menghormati itu tertinggi. Menghormati itu kan dengan membiarkan, nggak usah ikut-ikutan, silakan aja, silakan. Hormati silakan, nggak mengganggu, nggak apa, silakan masing-masing. Pilihan. Ya, kalau ditanya kita jawab. Nah, jadi itu sifat kafirun. Makanya jangan heran kalau sekarang misalnya, ya nggak memerangi, nggak apa, cuma ngajak-ngajak ada. Itu nggak heran, dari dulu juga sudah ada. 15 abad yang lalu. Jadi kalau nanti ada car free day, ya, ya car-nya yang free, ya kan? Tapi misalnya ada orang-orang tertentu, nawarin biskuit, nawarin ini, itu, ngajak-ngajak, Anda jawab, terima kasih atas tawarannya, gitu kan? Sebetulnya 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti bapak atau ibu. Sana dakwah itu, sampai ke surah Al-Kafirun. Itu kafirun. Ada yang sifatnya juga melukai, ada yang sifatnya juga menzalimi dan sebagainya, atau merencanakan sesuatu yang kurang baik, misalnya dalam tata kelola kehidupan termasuk bagi orang Islam. Nah, ini berubah nanti namanya, menjadi kufar. Jadi ada kafar, ya, kafar jamaknya kafaru, ada kafir jamaknya kafirun, ada kufar, langsung bentuk jamak. Kufar. Ya, kufar ditemukan di Quran surah ke-48. Al-Fath, Quran surah 48 ayat 29. Itu bisa dicek ya. Quran surah 48 Al-Fath ayat 29. Ada ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah, kan? Walladzina ma'ahu ada walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tadi kan kalimatnya bukan 'alal kafirin, 'alal kafar, 'alal ladzina kafaru, tapi 'alal kuffar. Kalau kuffar ini memang golongan-golongan yang sudah orientasinya itu menyerang, menyakiti. Ya, menyerang, menyakiti, ekspansi, zalim dan sebagainya, sehingga butuh ada pertahanan. Pada yang demikian tegas. Ya, baik serangan dengan sekarang dengan budaya, dengan pikiran, dengan pengetahuan, kan ada yang demikian. Ya, muncul aliran-aliran baru itu kan direncanakan tuh. Oh, jangan dikira muncul begitu saja. Nanti lain waktu kita belajar nih, ya. Saya dulu dapat 1 tahun tuh pendidikan mempelajari ya tentang aliran-aliran yang sekarang ini muncul macam-macam. Itu akarnya kemana? Itu ada itu, ada akarnya. Ya, nanti bahasanya tentang orientalisme. Ya, orientalisme nanti akan ditemukan pasca nanti jatuhnya kerajaan-kerajaan dan kemegahan Islam di barat, di Andalusia, di Spanyol, nanti munculnya gerakan orientalisme. Nanti bisa dibahas. Kan nanti ada buku, ada pegangannya, dan nanti bisa dibuktikan. Ya. Nah, itu nanti akan sangat mengejutkan. Akan sangat mengejutkan. Kenapa? Karena bagi sementara orang, ya kuliah di kampus-kampus tertentu yang begitu hebat dan sebagainya, terutama di luar, ternyata itu produk orientalis. Ya. Yang di dalamnya bahkan dibuka jurusan-jurusan tertentu, kajian keislaman. Cuman ya uniknya begitu. Begitu pada pulang dari situ, konslet semua. Ya, itu dulu kan lancar, kul huwallahu ahad, Allah satu. Pulang-pulang dari sana, ya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Makanya pada konslet gitu kan. Makanya pada aneh sih, belajar Islam, belajar tentang Quran, hadis, ya kajiannya malah di kampus orientalis. Jadi pada kena racun gitu. Ya, pindah dulu ya. Nah, itu kufar. Jadi pada yang seperti itu mesti tegas. Tegas proporsional. Jadi kalau ada gangguan lewat pengetahuan, jawab lagi dengan ilmu. Jelaskan. Ya, kalau ada yang mengatakan misalnya begini, begitu, semua agama sama, jawab lagi dengan statement yang jelas. Logika, balas dengan logika. Ini kan ilmu, jawab dengan ilmu yang benar, dengan kejujuran, dengan kebaikan, dan tetap dengan kasih sayang. Kasih sayang itu artinya tetap kita mendoakan, mengarahkan pada kebaikan. Pilihan tergantung masing-masing. Ya, selanjutnya terserah Anda gitu kan. Ya, dan itu membawa kemudian konsekuensi kembali kepada Allah. Objektif semuanya. Balik ke sini, wasiqal ladzina kafaru ya ila jahannam zumara, ini kan akan digiring orang-orang yang kafar di sini. Nah, pertanyaannya begini, jahannam itu kan tingkat tertinggi, nar itu nama umumnya kan, yang biasanya tadi di An-Nisa ayat 56 kan, yang biasanya tuh 56 ya, sebiasa-biasanya neraka ya. Oh, sebiasa-biasanya apa, neraka gitu. Awas, hati-hati yang kalau dicelupkan hancur gitu. Nah, ini yang tingkat tertinggi jahannam. Kenapa di sini ada kafaru? Awas, hati-hati nih, level kafaru yang mana? Kalau yang gak beriman gak usah kita bahas. Ini ngaku beriman. Kan ada perilaku, berarti ada kemungkinan ngaku beriman kan? Siapa golongan di sini yang ada mengaku beriman disebut kafaru dan berpotensi ke neraka jahanam? Hati-hati ya. Awas nih, kafaru itu kan nanti bentuknya bisa macam-macam. Ya, intinya adalah bertentangan dengan keimanan. Ngaku iman di lisan, gak mau sholat, masuk kategori kafaru. Masuk ngaku beriman, gak mau zakat, padahal wajib zakat, masuk kategori kafaru. Tapi siapa kafaru yang dimaksudkan masuk neraka jahanam ini? Karena di neraka yang standar pun, dalam tanda petik, standar-standarnya neraka kan. Masuk ke neraka yang itu pun, yang level paling rendah pun, disebutnya kafaru juga. Innal ladzina kafaru. Yang ini siapa? Nah, kalau ingin kita tahu jawaban yang ini, buka Quran surah ke-4, An-Nisa. Ayat 140. An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Ada ayatnya? Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Ada? Nah, sekarang kita temukan. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ada? Ah, baru kita temukan. Jadi yang dimaksud kafaru di sini kan disampaikan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam ya zumara gitu kan? Mereka kelompok digiring tuh. Zumara itu satu kelompok bersamaan digiring. Ayo. Giring kelompok bersamaan. Siapa kafaru yang dimaksudkan di sini? Dua golongan. Ya, satu yang memang sampai akhir hidupnya enggak beriman. Selesai, karena bekal akhirat kan iman. Ingat ya. Ini kalau akhirat kita bicara tentang hal yang gaib kan? Ya, yang gaib itu turunan untuk pembahasannya dan turunan untuk memikirkannya bukan dengan menggunakan akal. Ya, tapi membacanya menggunakan iman. Dan iman referensinya apa? Kemarin kita bahas ya Al-Qur'an dengan hadis. Dari Al-Qur'an dan hadis mendapatkan hikmah, maka akal akan dibimbing untuk menuju itu, ya. Baik, sekarang perhatikan baik-baik yang dimaksud kafaru di sini dua golongan yang untuk masuk jahannam ini. Pertama, kafirin yang memang tidak memutuskan tidak beriman sampai akhir hidupnya. Ya, menentang, bertentangan dengan hukum Allah, bahkan mencari Tuhan selain Allah. Ya, mencari Tuhan selain Allah. Ya, nanti bahkan akan di akhiratnya suruh dicari sama Allah. Ayo cari nih yang kamu pertuhankan. Ayo cari sekarang. Kumpulkan semua gitu kan, macam-macam. Nanti saling menyalahkan itu. Termasuk yang paling menarik nanti setelah ini selesai kita masuk kepada lawan malaikat. Ya, yang kita kenal dengan setan itu. Itu setan masih sempat-sempatnya pidato. Dan sebelum pidato menolak klaim itu. Ya, orang-orang yang pernah mengikuti setan. Ya, mereka berkata, gara-gara kamu nih, kan? Kita masuk ke sini. Kita terancam dengan hukuman. Kata setan, saya nggak maksa. Saya kan cuma memberikan was-was. Quran juga ngasih tahu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan? Ya, alladhi yuwaswisu fi, saya cuma ngajak itu pun halus. Saya nggak maksa. Salah kamu kenapa ikut? Salah kamu kenapa ikut? Dia berlepas diri itu. Ya, nanti berlepas diri itu. Semua berlepas diri. Dan setelah itu dia pidato. Nanti kita lihat deh ketika masuk sempat-sempatnya pidato tuh. Nanti pokoknya kita kalau belajar Qur'annya itu nyambung, wah itu luar biasa deh ya. Jadi satu sisi memberikan kesan tersendiri, sisi lain kita waspada, sisi lain kita takut, sisi lain kita semangat untuk menunaikan amalan, ya. Nah, ini kafirin. Kemudian munafikin. Ya, innallaha jami'ul munafiqina, ya. Munafik, munafikin jamak dari kata munafik. Orang-orang yang kena penyakit nifak, ya. Tadi yang saya katakan ya, nifak nggak sama kesesuaian antara hati dengan lisannya, ya kan? Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dengan apa yang diyakini dalam hatinya itu nggak nyambung semua. Cirinya satu kata Al-Quran itu. Kalau kamu ingin lihat ciri orang munafik satu, ya ini dirangkum langsung di Quran surah keempat ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ya, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran kalau anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari jelas kufur, ya kan? Dia mengingkari ayat-ayat Allah jelas kufur. Selesai. Itu masuk kafirin. Wa yustahza'u biha atau mengolok-olok. Nah, ini munafik. Dia yang kufur yang pertama kafirin, yukfaru biha jelas kafirun, ya kan? Wa yustahza'u biha mengolok-olok munafikun. Nah, ini yang suka ngolok-olok ajaran agama sendiri. Ya. Ngolok-olok orang Islamnya yang beribadah, yang taat, ya kan? Ngolok-olok agamanya sendiri, ngolok-olok isi dari tuntunan keagamaannya macam-macam. Akan ditemukan. Ya, atau mencoba memalingkan dengan cara yang tidak benar. Jadi padahal dia ngaku muslim, tapi dia kok membawa ajaran yang lain enggak sesuai dengan isi-isi pedoman dalam Al-Qur'an dan hadis. Bawa ini, bawa itu yang enggak ada kesesuaiannya, bahkan bertolak belakang. Dan uniknya ketika orang konsisten mengerjakan ajaran Al-Qur'an dan itu dijamin misalnya oleh undang-undang setempat seperti di kita misalnya kan, di Indonesia alhamdulillah bersyukur pada Allah. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita ibadah, kita dijamin. Sholat, dijamin undang-undang. Nggak boleh diganggu orang sholat. Mau sholatnya tahajud kah, sholat duha kah, sholat witir kah, macam-macam kah. Kan? Baca Quran, menghafal Quran, dijamin. Ya? Memelihara jenggot, merawat, berhijab, bernikab, itu bagian dari ibadah. Levelnya kan beda-beda. Ya kan? Ada yang sunnah kah, ada yang wajib kah, ada yang macam-macam. Silahkan, sesuai dengan levelnya. Ada yang mubah, nggak ada masalah di situ. Ya. Yang aneh itu negara menjamin, negara memberikan jaminan. Quran pun menghadirkan pedoman. Nah, ini ngolok-ngolok, ya kan? Waduh, datang ninja tuh. Nah, hati-hati tuh, ya kan? Ya ngolok-ngolok perempuan bernikab dan sebagainya. Awas nih, waduh, calon teroris nih. Wah, masuk pesantren. Nah, hati-hati tuh. Dia lisannya mengatakan dia muslim, tapi saat yang bersamaan dia cela tempat menimba ilmu agama, dia cela sebagai sarang teroris. Ya, orang berjenggot dia kecam dan sebagainya. Orang merawat dengan baik ya dan sebagainya. Itu. Ah ini hati-hati, itu nifak itu. Ya, puncaknya apa? Dia mencela tauhidnya sendiri. Di dasar keyakinannya kepada nilai keberagamaannya yang bahkan dijamin oleh undang-undang dan menjadi hak asasi di setiap tempat, ya, hak tertinggi yang sangat dihargai, ya, hak untuk beragama, hak berkeyakinan, itu dicela sendiri. Ya, digoyang tauhidnya. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dipaksa keluar dari keyakinan untuk meyakini apa yang mereka buat. Dan saat yang bersamaan dia bisa mengatakan, saya Muslim. Itu konsletnya kan luar biasa tuh. Ya, jadi kalau masih ada pengikutnya, aneh tuh pengikutnya. Ya, kalau listrik konslet itu diperbaiki, bukan dipegangin. Nah, ini kok pikiran konslet diikuti, diperbaiki. Jadi yang konslet, listrik konslet itu kan bahaya. Ini ada listrik konslet, bahaya, diperbaiki. Panggil dari PLN, betulin satu-satu tuh. Panggil pakarnya, betulin, rajut lagi, bukan dipegangin. Ini bukan masyarakat datang, apaan tuh? Konslet, dipegangin. Jadi kesetrum semua. Ya kan? Ya sama pikiran konslet itu, jangan pada diikutin. Kalau diikutin kesetrum semua nantinya. Ini bikin seminar, bikin stadium general difasilitasi, ya kena setrum semua. Makanya kata Al-Quran, innakum idza mithluhum, semakin lama disimak, mirip-mirip dengan mereka nantinya. Lama-lama ikutan, minimal Anda bela. Ya, ini sudah, ya itu nirgelar. Mau pakai kiai, mau pakai buya, ustadz, dokter, profesor, kalau menyimpang, ya menyimpang, standarnya udah ada. Jangan diikutin. Ya, kalau ada channelnya, unsubscribe langsung. Dan jangan pernah disimak, bukunya jangan dilihat, selesai. Tapi Quran mengatakan enggak usah mencela kok. Coba lihat, tunjukkan pada saya ayat mana yang hadir di situ celak mereka, hinakan mereka, bully enggak ada. Indah sekali. Quran tidak mengatakan cela, ya hina, bikin enggak usah dicela karena mencela yang tercela itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Perbuatannya sudah dicela, enggak dicela pun tetap tercela. Jadi enggak usah mencela lagi, cukup tinggalkan aja kata Quran. Fala taqudu mahum, jangan sertai mereka. Udah jangan sertai, jangan tonton, jangan lihat macam-macam. Biarkan serahkan pada pakarnya. Kalau listrik konslet, panggil PNL, PLN. Panggil dia pakar listrik, dia sambungin kembali. Biarkan ulama bicara, tunjukkan yang benar. Setelah itu ikuti kebenarannya. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda terbuai, diikuti, fasilitasi, ikut nanti. Kalau sudah ikut, masuk golongan. Apa golongannya? Munafik, jamaknya munafikun. Kalau munafikun direndahkan, pakai jar. Jar khafad, jadi rendah. Turunkan ke bawah, harakatnya kasrah, pecah, hancur. Kasrah itu kan dari kata kasrah, pecah, hancur. Akan dipecahkan, dihancurkan. Makanya Allah rendahkan menggunakan jar di situ. Inna Allah jami'ul munafiqin. Nggak diangkat, direndahkan ke bawah. Ya, kalau ngerti bahasa Arab, nanti ada jar, ya, khafad, ya, alamatnya kasrah. Ya, kan? Kalau jama' nanti menggunakan ya, dan thubutun nun di akhirnya, kalau dia mudhakar salim. Inna Allah jami'ul munafiqin, Allah akan kumpulkan orang-orang munafik itu. Kenapa munafik didahulukan dibanding kafar? Ini unik nih. Padahal awalnya wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha, kan kufur dulu kok. Kafirun dulu kan? Ya, setelah itu wa yustahza'u biha, munafikun. Sifat munafiknya yustahza, mengolok-olok, merendahkan. Tapi ketika dimasukkan neraka jahanam, munafik didahulukan. Innallaha jami'ul munafiqin. Munafiknya dulu baru wal kafirin. Jadi kalau tadi digiring, yang dimaksudkan di sini, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, Quran surah ke-39 ayat 71, ya akan digiring tuh kan, ya orang-orang yang kufur menggunakan kata kafaru, yang dimaksud di sini munafik dengan orang kafir. Kenapa orang munafik tidak hulukan dibandingkan dengan orang kafir? Karena kecamannya tinggi, orang kafir memang enggak beriman, enggak ngaku beriman. Ini kita bicara akhirat ya. Ya, bukan bicara dunia, ini kita sedang bahas Quran dalam konteks keimanan kita. Ya kalau kita mau bandingkan diskusi, ya sah-sah saja silakan, gak ada masalah. Ini terbuka ya. Jadi kita bahas, ini konteksnya sedang membahas Al-Quran. Ya kan, dan dijamin oleh undang-undang nih. Kita sedang ibadah untuk penguatan akidah. Ya kan, di kepercayaan lain mungkin ada konsepsi berbeda, silakan kita menghormati. Toh pada akhirnya pembuktian konsep siapa yang benar. Ya kan, ya, ini ya. Jadi di sini, apa namanya, ilmiah pembahasan kita. Nah jadi ketika dibawa nanti kemudian duanya disatukan. Kenapa munafik didahulukan? Innallaha jami'ul munafiqin. Karena munafik ini ngaku beriman. Kafir memang sudah enggak beriman. Lawan dari iman kan kufur. Emang udah enggak beriman, ya. Jadi dalam tanda petik ya wajar gitu kan? Ya, wajar karena enggak ada bekal ya. Tapi kalau munafik dia mengatakan saya muslim, saya beriman. Tapi bukan hanya tidak membuktikan iman, dia mengolok-olok orang beriman dan mengolok-olok keyakinannya. Maka dia didahulukan. Kemana digiringnya? Ila jahannam jami'a, neraka jahannam. Ya, bahkan nanti begitu kufur dilempar, yang kafir dilempar, ya munafik dilempar, dipastikan diperintahkan ya kepada penjaga neraka, yang munafik itu lemparnya ketika dilempar mesti masuk sampai ke akar ke arak yang paling dalam ya. Ya, kalau kita ke keraknya, ke yang paling dasarnya di neraka. Ya, makanya kalau kita buka ke teruskan An-Nisa-nya ya, sampai ke 142, 143, ya kita akan temukan nanti di akhirnya innal munafiqina fid darqil asfali minan nar, ya. Kan 142-nya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, ada kan ya? Ya, kemudian terus sampai ke bawahnya, ya di situ nanti ada innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Ya, orang-orang munafik itu tempat terbawah, kerak neraka. Jadi kalau dilemparkan tuh orang munafik tuh diperintahkan oleh Allah kepada penjaga, ya, kepada malaikat penjaga di neraka itu, pastikan sampai ke dasar neraka yang paling bawah dan jahannam. Jahannam, bukan yang biasa. Nah, jadi kalau dilemparkan urutannya tuh biasa, biasa, biasa, jahim, jahannam. Yang paling bawahnya. Jelas ya? Nah, sekarang belum ketemu nih penjaganya. Yuk kita teruskan. Saya teruskan. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Tadi kan digiring nih. Orang munafik, orang kafir dan sebagainya digiring nih. Sampai ke depan pintu neraka. Tadi kan saya katakan tempat yang disiapkan kan neraka. Ya, tempat disiapkan. Tempat disiapkan makhzan. Penjaganya disebut khazin, ya kan? Kan? Kemudian kalau banyak disebut khazanah kan? Khazanah. Karena neraka kan tadi saya sebutkan ada level yang standar, standar neraka, standar, kan? Kemudian ada yang sedang-sedang, jahim, kan? Nar, standar, jahim, ada yang paling dahsyat, jahannam. Ya, bahkan terus tuh levelnya, level tuh. Ya, ya kayak keripik pedas gitu kan, pedasnya makin tinggi makin levelnya terus makin dahsyat sampai ke bawahnya. Berarti penjaganya pun ya, pintunya pun bukan satu kan, dibanyak kan? Makanya di sini disebutkan jama' futihat abwaabuha, pintu-pintunya ya, dibuka. Ah, kemudian setelah pintunya dibuka apa yang terjadi? Wa qala lahum khazanatuha. Ah. Ini dia. Kita temukan kalimat khazanah. Ini yang saya maksudkan. Wa qala lahum khazanatuha. Ya. Maka para penjaganya mengingatkan kepada mereka, mengecam kepada mereka, mengecam. Wah, dikecam tuh. Ini pintu, pintu, pintu, pintu, ha? Sebagainya. Itu neraka, neraka ya. Ingat, neraka. Neraka nih. Nih admin nih, awas hati-hati nih. Ya. Nah, ini nih, ini abwab. Hatta idza ja'uha, ya futihat abwabuha. Buka pintunya. Tadi kan digiring tuh, digiring. Dan cara menggiringnya hati-hati, bukan menggiring kayak orang ke surga. Ya atau kita minta semua berbaris, enggak. Saufan nuslihim nara. Ya, kembali ke An-Nisa itu ayat 56, ubun-ubunnya ditarik, jadi direndahkan, tarik semua. Ya. Semua tarik tuh, direndahkan sampai ketiba di depan pintu, pintu nerakanya, ya. Kemudian waqala lahum khazanatuha, para penjaganya ini khazanah yang tadi saya sampaikan. Nah, disebut dengan khazanah. Dan kita temukan ya kalimat khazanah ya. Khazanatuha. Waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun dan seterusnya, ya dikecam nih, ada kecaman. Kalian ini ya kurang apa lagi, udah diberi nikmat ya berlimpah ruah, enggak kenal Allah juga dikirimkan rasul. Gak mau diikutin juga, dengar azan tiap hari dikasih telinga, gak mau respon. Ngelihat orang ke masjid, ngelihat orang baca Quran, malah dimarahi dan sebagainya. Ha, udah nih, dikecam abis di sini nih. Ya. Dan gak ada senyumnya sama sekali. Gak ada senyumnya. Ya keras. Kemudian bengis dan sebagainya. Buka Quran surah ke-66. Ayat yang ke-6. Ini sifatnya nih. Sifat ya penjaga, khazanah ini penjaga. Penjaga neraka. Ha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, Quran surah 66 At-Tahrim ayat 6. Teruskan. Hei orang-orang yang telah beriman, jaga imanmu dengan baik ya, tingkatkan ibadah, jaga baik-baik iman itu. Kenapa? Karena akhirat lebih dahsyat. Iman itu bekal akhirat. Ya, akhirat lebih dahsyat daripada dunia. Jaga baik-baik, jaga baik-baik. Jangan sampai nanti ketegangan itu berakhir dengan nestapa, dengan sengsara. Ya, perbaiki imanmu, ku anfusakum, wa ahlikum, jaga diri dan keluargamu. Ya, ini keluarga itu disertakan supaya kita ingat-ingat betul. Ya, disertakan kepada kita seperti kita jaga keluarga saat di dunia. Kan kita enggak mau keluarga kita dicela orang. Ya, kita kan merasa sedih kalau manggil-manggil sedang sakit aja perhatiannya luar biasa. Anak sakit perhatian luar biasa. Itu kan? Anak kesakitan kita luar biasa selamatkan macam-macam. Nah, sekarang kalau udah berpisah di akhirat lebih dahsyat lagi. Cuma bilang begini, Bu, ya maaf ya, Bu, ya, Pak, ya. Bagaimana perasaan kita nih sebagai ayah, sebagai ibu dalam saat yang bersamaan ketika anak menjerit-jerit, "Mama, Papa, tolong selamatkan saya. Tolong, tolong saya, tolong saya. Ma minta syafaat Ma sama Allah, Ma. Bapak tolong, Pak, tolong Pak selamatin saya, Pak, di sini, Pak." Ya, Anda sekarang pengen sholat, Anda sekarang pengen zakat dan sekarang sudah enggak ada waktunya lagi. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Semua berkata, "Kami ingin kembali ya Allah, sebentar aja." Dan mereka minta tolong dan kita enggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Ya, sementara anehnya begini, saat di dunia itu, saat di dunia, itu kan dikasih gambaran. Saya beri ilustrasi begini ya. Kalau ada kebakaran dalam rumah, anak-anak terjebak di dalam, ya kan? Apa yang Anda lakukan? Anda akan berusaha sedapat mungkin kan? Dobrak kamarnya, dan terus begitu terjebak di dalam lagi tidur anak-anak tuh. Terus dikasih tahu, bangun-bangun kebakaran, gak mau bangun. Nah, Anda biarin aja tidur. Kan? Ya, itu kan pasti Anda akan merespon, refleks Anda katakan, ayo bangun, ditarik kan? Anda pasti akan seret kan? Anda seret, Anda keluarkan, dia baru sadar kebakaran, Anda tarik kan? Ya, saya mau ngasih tahu, api neraka lebih panas. Lebih panas. Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Enggak, Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita ya, kalau kita baca dengan iman, baca dengan iman, baca dengan iman. Lebih dahsyat, ancamannya lebih tinggi. Jadi wajar. Kalau ada pancaran iman itu tidak dibuktikan, orang tua mengingatkan itu wajar, enggak usah marah. Kalau sholat lagi malas, ya orang tua harus paksa anaknya, ya cepat sholat, ya cepat begini. Wajar, karena api neraka lebih panas. Kalau rewel, kalau bawel, kalau mengingatkan macam-macam, jangan marah. Kenapa? Karena pancaran iman yang bicara. Jadi kalau ada orang tua mengingatkan seperti itu, ya duhai, kan? Saya pernah mengalami masa-masa demikian dan sebagainya. Kita semua kadang-kadang diingatkan seperti itu, kan? Atau orang tua juga dengan supportnya. Kita melihatnya jangan orang tuanya. Atau melihatnya jangan anaknya. Melihatnya pancaran imannya. Jadi kalau orang tua mengingatkan, guru kita mengingatkan, oh ini imannya berbicara. Iman saya sedang dikhitab, diajak bicara, saya diingatkan. Kenapa? Ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak ada canda-candanya dikit pun. Malaikat ini enggak ada canda-candanya. Enggak ada senyum. Enggak ada senyum keras, bengis, ya, keras, bengis dan sebagainya. Pernah dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, ya ketika beliau itu diisrakan kemudian Mi'raj, nanti sangat populer sekali di kitab-kitab hadis, juga ada di kitab-kitab tentang riwayat ya dan sebagainya, ya di Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian juga di tafsir-tafsir dan seterusnya. Ketika beliau diisrakan kemudian dimi'rajkan, kan itu terus disambut oleh malaikat. Semua mendoakan khaira khaira khaira, masyaallah, orang baik datang, semua baik, ini baik dan sebagainya, baik baik baik, semua senyum kecuali satu. Satu enggak senyum, tapi mendoakan juga sama seperti yang lain. Nabi keheranan bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril itu siapa?" Dia berkata perkataan yang sama dengan yang lain. Ya khaira, mendoakan saya, mengatakan yang baik-baik dan sebagainya, tapi enggak ada senyumnya sedikit pun. Disebutkan oleh malaikat Jibril dia penjaga neraka katanya. Dia penjaga neraka dan pimpinannya. Ya, siapa pimpinannya? Nanti kita masuk ayat lagi. Ya. Ah, jadi ini gambaran ini dijaga nih. Ya, jaga. Berarti kan banyak kan yang jaga itu. Nah, begitu dimasukkan, disiksa, baru kemudian dihukum dan sebagainya, dihukum terus habis, nah, mereka kemudian memohon, minta dibebaskan, minta kepada Allah gitu kan. Ya, melalui malaikat-malaikat penjaga ini. Ya, karena malu kepada Allah, minta kepada malaikat itu. Ya, nah, ini direkam dengan sempurna, ini digambarkan. Dan gak ada yang menyebutkan ini kecuali Al-Quran. Buka deh, buka. Quran surah ke-40, Ghafir. Ayat 49 sampai ayat 50. Ayat 49 sampai 50. Saya mau terangkan dari akarnya ya, sampai kita mengerti kemana nanti. Yuk, kita sama-sama buka. Tadi kan 39 ya, sekarang surah 40. Surah 40, Ghafir. Ayat ke-49 sampai ayat ke-50. Ada? Wa qala alladziina finnari. Ada? Wa qala alladziina finnari. Ada ya? Yuk kita baca tuh. Jadi ini kan tadi baru digiring sampai depan pintunya kan? Quran surah 39 ya ayat 71 kan? Digiring kan? Dikecam. Nah, sekarang udah masuk nih. Alurnya nyambung tuh. Udah masuk tuh. Surah 40 ayat 49 udah masuk. Wa qala alladziina finnari. Maka berkata orang-orang yang sudah masuk, fi itu udah masuk ke dalam. Fi udah masuk ke dalam. Jadi fi di dalam. Aina Muhammad, ya? Kemana adik Muhammad itu? Oh, fil bait, dia di dalam rumah. Ya kan? Dia masuk dalam. Mu fil masjid, dia dalam masjid. Wa qala alladziina finnari li khazanati jahannama. Maka, ya kan, orang-orang yang sudah masuk ke neraka, ke jahannam itu tadi, ini nyambung yang tafsir di Az-Zumar tadi, ya. Mereka kemudian meminta, ya, memohon kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada para penjaga. Khazana, ingat tadi saya sampaikan bentuk jamak dari kata khazin, kepada para penjaga neraka. Ud rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ya, tolong mintakan kepada Rabbmu gitu kan? Ya, para penjaga, tolong mintalah kepada Rabbmu. Kami minta syafaat, ringankan aja deh. Ringankan sehari aja dari siksa ini. Sehari aja minta. Ya, sehari itu berapa lama gitu kan? Ya, minta 1000 tahun gitu ya. Minta tolong diringankan, sehari aja minta ringankan, minta. Karena saking malunya menghadap Allah. Ya, dihisab aja udah tertunduk kan? Wayadun thubur, mereka mengatakan, wah udah menghitam. Swaddat wujuhum. Di Quran surah Ali Imran itu kan? Kalau kita baca terus dari 1 ayat 105 terus itu kan 1 sampai 109 paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawah, ya. Ya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari-hari ada wajah yang kemudian memutih, gembira, bersinar, ada yang menghitam. Jadi wajah udah menghitam, udah malu, tunduk, udah nerima kitab di belakang punggungnya, wa yad'u thubara dan mengatakan celaka-celaka. Fa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, ya. Kemudian siapa yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, lalu dia mengatakan celaka, saya celaka, udah malu, enggak bisa natap Allah lagi. Takut dia. Maka ketika dimasukkan ke neraka pun dia minta kepada penjaganya yang dia rasakan ini mungkin bisa memohonkan kepada Allah karena kami sudah enggak sanggup, malu kami. Ya, kata mereka, bukan kita ya. Mereka berkata, malu, sudah mereka minta, lo mohonkan kepada Rabbmu. Hai para penjaga kita, yukhaffif 'anna yawma minal 'adzab. Saya aja ringankan azab untuk kami. Maka mencoba meminta, meminta, meminta. Gak ada yang respon. Kenapa? Karena tugas mereka menghukum. Bukan mengajukan proposal permintaan. Jadi malaikat tuh begitu. Disuruh tasbih, tasbih aja. Disuruh tahmid, tahmid aja. Nyabut nyawa, nyabut. Disuruh menghukum, hukum aja. Gak ada urusan dengan yang lain. Jadi mereka itu tupoksinya. Ingat kalimat dari Quran surat 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallah. Gak akan bermaksiat. Ya. Allah mengatakan, ghilazun syidadun. Hey, kamu bengis ya. Keras. Gak boleh senyum. Gak akan senyum. Gak bisa dicandain. Anda mau masuk surga, ketemu malaikat itu misalnya. Cuma nengok dari jauh. Assalamualaikum. Surga dulu ya. Gak akan ketawa. Ya, dia mengucapkan selamat, selamat aja. Tapi gak ada ketawa-ketawanya. Nanti kalau udah masuk ya, surga maksudnya. Kelihatan. Kalau nanti misalnya. Kan nanti ada orang-orang di neraka tuh minta cahaya kepada kita insya Allah. Ya, tolong bagi dong cahayanya. Ya, bagi sedikit aja kepada kami. Ya, faktabis, iktabis. Ya, iktabis tuh mengambil sedikit, minta. Ya, falta misuna nura. Ya, mereka ingin berusaha mengambil sebagian dari cahayanya. Minta dong sedikit, kami ingin ngambil dari bagiannya. Gak bisa. Ya, gak ada senyum-senyumnya malaikatnya. Itu. Jadi, kalaupun dimintakan proposal mereka, gak bisa. Karena gak ada tupoksinya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tugas kami menghukum, bukan ngajuin proposal. Hukum, hukum, hukum, hukum. Maka ketika mereka putus asa dengan para penjaga itu, mereka minta kepada pimpinan penjaga itu. Pimpinannya. Siapa pimpinan mereka? Pindah surah. Surah 43 ayat 77. 43 Az-Zukhruf. Ayat 77. Ya, saya buka mushaf supaya saya ingin contohkan gitu kepada teman-teman. Ya, kami menghafal tapi kami ingin contohkan. Ayo, kalau kajian bawa mushaf. Lihat ya. Ya, saya juga lihat buka tafsirnya, ada tafsir untuk menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan merujuk pada keilmuan juga yang sampaikan para ulama. Ayat 77. Ada? Wanadau ada? Wanadau ya maliku, ada? Ayo, paling kanan agak ke atas sedikit. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ada? Qala innakum makithun. Nah, setelah mereka putus asa, minta kepada para penjaga yang biasa. Ya, di pintu-pintu neraka, udah disiksa, habis di dalam, minta kepada mereka. Masih khazanah tuh yang tadi itu, khazanah-khazanah. Sekarang mereka minta pada pimpinannya. Siapa pimpinan dari malaikat penjaga neraka itu? Namanya Malik. Malik. Makanya kita kenal istilah Malik kan, malaikat Malik. Awas, awas. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, hafalan dulu kan? Raqib, Atid, Malik. Ya, siapa Malik di situ? Dia ada ayat di Quran. Quran surah 43 ayat 77 kita temukan dari sini. Masya Allah ketemu malaikat Malik setelah 1.5 jam kita bahas nih. Baru nyampe nih ke Malik nih. Nah, jadi kalau kita nggak bahas begini, kita nggak ngerti kalau ini pimpinan malaikat neraka. Waduh, datang nih Pak Malik nih, pimpinan malaikat neraka nih. Padahal dia auditor misalnya. Ada auditor namanya Malik. Baik, jelas? Wanadau, kemudian mereka setelah putus asa, minta sama para penjaga yang umum-umum itu, minta sama pimpinannya. Ini yang dikonfirmasi sama Jibril, yang tadi Nabi Muhammad SAW itu naik, mi'raj kan, ketemu dengan berbagai malaikat, kan? Ketemu malaikat Malik. Maka malaikat Jibril menyampaikan, yang ini penjaga neraka, ini pimpinannya namanya Malik. Ya? Nah, di Al-Quran disebutkan, wanadau ya maliku. Ya, wanadau, maka mereka kemudian memohon kepada pimpinan dari malaikat itu, penjaga neraka namanya malaikat Malik. Ya maliku, hai yang memiliki kewenangan, diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, malaikat Malik pimpinannya, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, kalau memang udah enggak bisa gini, udahlah. Akhirnya aja hidup kami, mohonkan kepada Rabbmu. Mintakan kepada Allah, akhirnya aja kami ini. Ya, wafatkan aja, matikan aja kami gitu. Liyaqdi qada itu artinya menyelesaikan segala hal. Artinya mereka memang udah putus asa dari siksaan saking pedihnya, udah wafat aja, gak usah dihidupin, gak apa-apa gitu. Yang penting, habis semuanya. Ya. Ah, itu apa jawabannya kemudian? Jawabannya kemudian qala innakum makithun. Ya? Ah, dijawab oleh malaikat Malik bahwa perintah dari Allah kalian itu tinggal kekal di sini begitu, enggak ada meninggalnya. Ya, udah begitu aja kalian siksa-siksa aja sampai habis. Akhirat tuh enggak ada meninggal. Kalau meninggal di dunia. Oh, enggak ada meninggal lagi. Kalau udah meninggal selesai kan enggak ada meninggal lagi. Bisa meninggal dua kali. Dan malaikat Malik enggak ada canda-candanya. Ya. Ya Malik tolong, apa dul? Enggak ada, masa meninggal dua kali? Enggak ada begitu. Ya udah, innakum makithun gitu aja, bengis keras kejam. Innakum makithun, tinggal kalian situ. Udah gitu aja. Ya. Dan ini kalau kita buka kitab tafsir teman-teman sekalian, ini di saya ada kitab tafsir ya, beberapa gitu kan. Ini ada At-Tahrir wa Tanwir juz yang ke-25. Ya, karya Syekh Tahir bin Asyur ya. At-Tahrir wa Tanwir. Jadi kalau kita dapatkan di sini, ternyata teman-teman sekalian, ini luar biasa nih, ya. Luar biasa nih keterangannya nih. Allahu Akbar. Wal qadha bimana al-imata ka qawli fa wakazahu Musa fa qadha alih. Ya, seperti Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat 15, ketika Musa memberi pelajaran kepada kaum yang ngeyel, kemudian tiba-tiba dengan tamparan itu dia meninggal. Qadha. Qadha di sini adalah wafatkan, minta diwafatkan. Sa'alullaha an yuzila anhum al-haya liyastarihu min ihsasil azab. Ya kan? Wa innama wahum innama sa'alullaha an yumitahum fa ajibu bi annahum makithuna jawaban jami'an li nafyi al-imatah wa nafyi al-khuruj fa huwa jawabun qati'un lima qad yas'alunahu min ba'din. Allahu akbar. Ya. Jadi mereka meminta kepada Allah lewat malaikat itu bahwa tolonglah wafatkan aja, kami udah enggak tahan dan sebagainya. Lalu jawabannya apa? Kalian tinggal, enggak ada kematian lagi di sini. Ya, kalau kita nanti buka di riwayat-riwayat lain teman-teman sekalian, di tafsir kalau kita padukan beberapa tafsir yang lain menginformasikan, mereka tuh meminta lama kan, malaikat Malik diam sampai disebutkan 80 tahun baru terjawab. Diam ketika ada perintah dari Allah, innakum makithun, kalian diam. Ya, sudah. Artinya apa? Kekal di dalamnya. Maka di situ kita dapat di kalimat-kalimat penghuni neraka itu, kalau enggak ada pernah bekal iman, bukan pelaku maksiat ya, yang memang ada iman dan bermaksiat sehingga harus dibersihkan di neraka, tapi murni karena munafik ya, benar-benar munafik dan kufur, enggak ada iman sama sekali, maka tempatnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jelas ya? Khalidina fiha, kecuali ada orang yang pernah kemudian ada iman dalam dirinya, tapi iman itu tertutup oleh kegelapan-kegelapan dari perbuatan maksiat dan kekufuran-kekufuran, keburukan-keburukan, ya kan? Yang pernah muncul dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kufur di sini dari perbuatan, bukan kufur akidah. Maka dia akan dibersihkan dulu di neraka ini. Ya, bersih-bersih, ya, namanya bersih tetap neraka juga, gitu kan? Hati-hati, jangan dianggap ringan. Nanti babnya ada di Al-Bukhari. Jadi ya, Kitabul Iman nanti kita temukan. Di kitab yang kedua, Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, nanti disebutkan bagaimana mereka kemudian dengan rahmat Allah diangkat dalam keadaan gosong, dimasukkan kemudian ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan hilang seketika apa yang dirasakannya. Jadi ini yang disebut malaikat Malik pertama. Ya, tempat pertama di akhirat nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan bagi hamba-hambanya yang pertama kufur kepada Allah. Sengaja bahkan mencari Tuhan lain selain Allah, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Mengkhianati Allah, bahkan ada yang mencela Allah, mengecam Allah. Allah biarin deh, dimaafin selama di dunia, dikasih maaf dalam bentuk itu, dikasih waktu untuk bertaubat. Dibiarkan dulu, biarkan, dikasih petunjuk. Sayang Allah kasih petunjuk, kasih lagi harta, kasih ini, kasih itu. Supaya mendekat kepada Allah. Gak mau juga sampai meninggal. Ya, sampai nyawa di kerongkongan. Baru al-an, baru mengatakan, aku yakin beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, kemarin kemana aja? Setelah nyawa di kerongkongan baru mengatakan demikian. Meninggal, selesai. Ancaman tinggi. Ya, nah, maka yang seperti itu termasuk orang munafik, tempatnya di neraka, disiapkan. Pimpinan penjaganya disebut apa? Malik. Jadi Malik itu adalah pimpinan penjaga neraka. Ya, jadi kalau disebutkan Malik ya, dari malaikat begini diurutkan, maka yang penting kita ingat adalah bukan namanya. Sifat, karakter, ancaman-ancamannya yang menjadikan kita merasa takut dan menghindarinya. Makanya kan fitrah, hukum umum diterapkan dalam kehidupan kita. Lihat di KUHP macam-macam kan? Itu kan disebutkan kalau ancaman tinggi berarti perbuatannya itu harus betul-betul dihindari. Coba lihat kalau ada hukuman ancaman mati misalnya kan. Kita kalau naik pesawat dari luar negeri itu mau landing, ya misalnya landing di Soekarno-Hatta tuh, itu selalu disampaikan. Pramugarnya udah nyampaikan, bahkan pilotnya langsung, hati-hati, jangan bawa narkotika gitu kan. Jangan bawa barang-barang yang sangat berbahaya seperti narkotika dan sebagainya, ancaman kematian. Hukumannya adalah kematian, ancamannya hukuman kematian. Itu diingatkan betul di awal. Diingatkan. Jadi semakin berbahaya ya, semakin tinggi tingkat ancamannya, maka itu yang kita ingat ya. Sekali-kali ngajinya keluarkan. tentang neraka tuh, bahas terus apa aja yang menyebabkan masuk sini, masuk ke sini, sehingga perilakunya diturunkan. Itu kurikulumnya ya, keluarkan oleh kita tuh. Jadi ini perbuatan begini menyebabkan potensi ancamannya neraka ke sini, ancamannya begini. Ini masalah iman ya. Ya kalau akal kayaknya nangkapnya biasa aja, neraka, neraka. Tapi kalau iman itu ada dan betul-betul kuat, dia akan memberikan getaran kepada jiwa. Dilatih dengan amal saleh. Nah, sekarang alhamdulillah orang yang tidak mendapati itu semua, ya, kemudian dia terbebas dari neraka, masuknya ke jannah, masuknya ke surga. Sekarang pertanyaannya, siapa malaikat-malaikat yang menjaga di surga? Kan? Ada berapa banyak malaikatnya? Nah, belum selesai tuh. Berapa banyak malaikatnya? Ada berapa jenis surganya? Hah? Kemudian siapa nama malaikatnya? Apakah Ridwan? Tahu dari mana? Tahu di Al-Quran nggak ditemukan nama malaikatnya Ridwan. Ya kan? Ya, di hadis-hadis yang sahih nggak ketemu juga gitu kan? Nah, siapa sebetulnya nama malaikatnya? Seperti apa gambarannya? Kalau ada Ridwan ditemukannya di mana dan sebagainya? Ya, seperti apa sambutan dari malaikat? Nanti dari situ yang terakhir, bagaimana menurunkan kurikulum surga ke bumi? Ini pembahasan kadang-kadang nggak nyampe ke sini. Nyampainya cuma diperkenalkan sama malaikat Ridwan, selesai. Menurunkan kurikulum surganya bagaimana? Seperti kurikulum menghindari neraka pun diturunkan, kurikulum surga diturunkan. Yang kita kenal kan kalau tanya mau masuk surga, mau. Surga apa? Firdaus. Saya tanya surga Firdaus yang bagaimana? Amalannya apa? Penjaganya siapa? Karakternya ketika masuk bagaimana menyambutnya? Menyiapkannya seperti apa? Nah, ini yang penting kita turunkan. Jadi itu kesimpulannya untuk hari ini teman-teman sekalian. Kita dapati bagian akhir kehidupan itu, imma di neraka dengan segala tingkatannya sampai yang paling tinggi, paling menyengat itu jahanam. Kita bermohon berlindung kepada Allah sehingga terhindar dari itu semua. Dan mendoakan saudara-saudari kita yang berkehidupan, ya, yang belum beriman, yang munafik, yang macam-macam, semoga Allah kembalikan dengan hidayah yang terbaik, sadar kembali, gitu kan? Kembali kepada jalan yang benar, kembali beriman dengan baik, ya, kemudian juga beramal saleh, taubat nasoha, dan kita juga dibimbing oleh Allah untuk berlaku baik, konsisten, istiqamah sampai dengan wafat, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang terpenting. Ya, demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhiqna ya Allah ma'al ladzina amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.